Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur set. Yang pertama, brosur halaman pertama masuk ke halaman kedua. Di surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 267 ini, dalam bersedekah saya menggunakan hasil yang kecil-kecil tetapi tidak jelek, bahkan lebih bagus dari yang besar dari salak yang saya usahakan. Apakah ini termasuk larangan, Ustaz? Mengapa kamu pilihkan yang kecil-kecil? Ya. Apa, Pak? Mesti ada sesuatu, ada yang besar kok dipilihkan yang kecil. Ya. Karena kamu sendiri melihat yang kecil itu, istilahnya dalam Quran itu memicingkan mata. Ya, jadi melihat yang kecil ini matamu lihat itu enggak senang. Tapi melihat yang gede-gede senang gitu kan. Nah, maka si gede itu peni dewe, yang kecil kasihkan orang. Melihatnya itu enggak suka kok. Nanti yang ngerti hatimu dewe. Kenapa kok milih yang kecil? Contoh ayat ini, menafkahkan itu ya yang baik-baik, yang hatimu sendiri senang. Di ayat lain Allah mengatakan, ya dalam satu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna. Sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Kalau memberikan sesuatu yang kamu sudah tidak suka, itu wajar. Apalagi timbang diguak tak wene wong. Jadi andai kata timbang diguang, andai kata kamu sendiri masih suka, ya tidak dikasihkan orang. Maka di dalam Al-Quran itu, kalau memberikan kepada seseorang itu yang baik-baik, kemudian dikatakan lantana lul birro, tidak sampai kebaktian yang kebaikan ya yang sempurna, hatta tumfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu membeli menginfakkan sesuatu apa-apa yang kamu sukai. Ya, kamu sendiri melihat memicingkan mata kok kamu berikan orang lain, padahal memberikan apa itu, mengeluarkan infak dari rezeki yang diberikan oleh Allah itu hanya sedikit. Ya, sedikit masih banyak yang kamu ambil kan. Mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang direzekikan oleh Allah, sebagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah itu kamu infakkan, kami sedekahkan. Kan sedikit kecil aja kan, tidak banyak kan. Bagian kecil aja dipilihkan yang kecil-kecil malah. Ya, apalagi halaman 2 di Quran surat Al-An'am ayat 133. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah in yasha' yudhibkum wa yastakhlif mim ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah. sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. Mau dijelaskan, pertama pada kalimat Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. Kemudian mohon ditunjukkan pula wujud rahmat Allah itu apa saja dan karunia Allah itu juga wujudnya apa saja agar kami lebih mudah untuk mengertinya, Ustaz. Nabi kita mengatakan Allah itu mempunyai 100 rahmat. 100 rahmat. Satu rahmat yang diturunkan oleh Allah di dunia sekarang ini, sehingga seekor kuda mau menginjakkan kakinya, mau menginjak anaknya itu diangkat. Itu satu rahmat. Ya. Ayam kalau mempunyai anak kecil-kecil, kutuk lah istilahnya, nanti ada sesuatu, ada orang lewat gitu aja. Apa yang dilakukan babonnya tadi? Nah, jadi galak lah biasanya. Anaknya dilindungi semua, ditaruh di bawah sayapnya. Nah, membela anak itu rahmat dari Allah. Itu satu rahmat yang diturunkan oleh Allah di dunia ini. 99 rahmat nanti akan diberikan oleh Allah orang yang di surga. Cara bayangkan. Satu rahmat saja seluruh makhluk di dunia ini dapat bagian. Ya. Sehingga kuda mengangkat kakinya karena akan menginjak anaknya. Ya. Yang lain-lain seperti tadi, ayam juga begitu. Kambing juga begitu. Ya, kita sendiri juga begitu kan. Dapat curahan rahmat dari Allah. Ya. Maka 99 yang akan diberikan oleh Allah di orang yang di surga nanti. Maka tidak bisa membayangkan betapa besar rahmat yang akan diberikan nanti. Maka di dunia ini belum pernah ada. Nabi mengatakan la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Ya, belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada telinga yang mendengar, belum pernah ada hati yang tergores dengan keindahan surga, sedikit pun belum. Karena semua kesenangan, semua kenikmatan yang ada di dunia ini, ya, tidak ada di surga, belum seberapanya dibanding surga. Kenikmatan yang ada di surga tidak ada di dunia ini. Maka belum pernah ada mata yang melihat. Maka saudara bayangkan, satu rahmat saja seluruh makhluk di dunia dapat bagian. Bagaimana 99 rahmat yang akan diberikan oleh Allah orang di surga nanti. Nah, saudara renungkan sendiri apa rahmat Allah itu. Kemudian apalagi tadi? Satu rahmat. Dia menjadikan. Ya. Dia menjadikan kamu dari ya, keturunan orang-orang ya. Lain. Iya kan? Coba dibaca surat Muhammad ayat 38. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 38. Ha'antum ha'ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Ya, terus ini perhatikan ayat berikutnya tadi. Terus. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Ya kan? Allah mengajak kita semua, kamu istilahnya itu, ha antum ha ula'i tuta'una litumfiqu fi sabilillah. Kamu itu orang yang diajak membelanjakan hartamu di jalan Allah. Wa minkum mayabkhal, tapi di antara kamu ada yang bakhil, tidak semuanya mau. Allah perintahkan anfiqu fi sabilillah, belanjakan hartamu di jalan Allah, tidak semuanya mau. Di antara kamu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inama yabkhalu an nafsihi. Siapa yang bakhil, akibat kebakhilannya untuk dirinya sendiri. Ya dah. Dan siapa yang bakhil tadi, Allah itu maha kaya. Allah ghaniyyu wa antumul fuqara. Kalau Allah memerintahkan belanjakan hartamu di jalan Allah, bukan berarti Allah itu miskin. Wallahu ghaniyyun. Allah itu kaya. Kamu yang fakir. Maka kalau diajak belanjakan hartamu di jalan Allah, kok tidak mau? Istabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti suatu kaum yang tidak bakhil seperti kamu itu. Ya. Dimusnahkan orang bakhil itu, ya, nanti diganti generasi baru. Ini, lainnya apa anak turunnya yang bakhil-bakhil tadi? Maka di sini diterangkan kan, pada ayat ini tadi ya, dia mengendah dan Tuhanmu maha kaya, lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengendaki niscaya dia musnahkan, memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah. Setelah kamu musnah, ya, orang kok terus dunianya cures, habis dah, diganti generasi yang baru. Ya, sebagaimana dia telah menjadikan kamu yang diganti tadi dah, dari keturunan orang lain. Ya. Jadi yang tidak taat pada Allah, diajak belanjakan datang jana Allah tadi, bakhil-bakhil tadi dimusnahkan semua oleh Allah. Ya. Terus diganti generasi baru, bukan keturunan yang bakhil tadi. Keturunan orang lain, maksudnya orang lain itu bukan yang bakhil yang diganti tadi. Ya. Kalau yang diganti sudah musnah, Allah tumbuhkan generasi baru yang tidak bakhil seperti yang dimusnahkan oleh Allah tadi. Maka keturunan yang lain, keturunan orang lain bukan keturunan yang bakhil-bakhil tadi. Jadi kalau Allah memerintahkan atau mengajak, bukan memerintah, belanjakan hartamu di jalan Allah itu untuk kepentinganmu di sendiri. Bahwa orang bakhil itu mengira kebakhilan itu baik, itu kan. Golek duit terkoso. Suruh menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nandur salak lengeteni suwe kok kan nafkahkan si gede-gede. Pilihkan sing cilik-cilik wae. Kira-kira dikeke uang kowe mah ya. Aku dhewe ora seneng wis kaya kena uang kena wae sing cilik-cilik. Timbang di gua lah. Kalau memberikan sesuatu timbang di gua itu tidak ada nilainya apa-apa. Maka yang dikatakan kebaikan itu kata Allah, kamu menafkahkan harta yang kamu sukai. Kalau kamu sudah tidak suka, wajar kamu. Maka diantara kalau mengumpulkan pakaian itu ya, bukan pakaian bekas. Kalau akan kita sumbangkan doa itu, bukan bagian bekas, tapi pakaian yang masih pantas pakai. Pakaian baru, pakaian bekas yang wis bekas, mungkin yang tinggal gumbal, nggo lap-lap itu kayak uang wae, itu ya ada artinya uang bekas. Maka bukan pakaian bekas, pakaian pantas. Alhamdulillah, setiap gerakan begitu banyak ibu-ibu yang memberikan, ngirimkan pakaian baru, masih belum dibuka, ambilkan dari toko klewer apa mana itu masih baru. Nanti kata pakaian pantas itu anak-anak sekolah. Lulus SMP, lulus SMA, kita tidak model toh, orek-orekan itu. Nah sekolah-sekolah lain mungkin yang lulus SMA itu bajunya durek-orek. Nah, padahal baju itu masih baju seragam sekolah, masih baik. Masih dipakai sekolah dia, karena kamu sudah lulus SMA, seragammu tidak dipakai, kumpulkan, bagikan pada orang yang masih pantas memakai. Orang durek-orek terus celoneh pirang-pirang tulisan macam-macam itu rasa syukur. Di MTA tidak model begitu, tidak kenal. Temu badir, saudara. Ya maka itulah. Jadi generasi pengganti ini bukan keturunan yang diganti, wong diganti kok. Apalagi? Brosur halaman 3 di surat Fatir ayat 16. Iya sya'yudhidkum wa yati bikhalkin jadid wa ma dhalika alallahi bi'aziz. Jika dia mengendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Pertanyaan, apa yang dimaksud iyasyak, yakni apabila Allah berkehendak, apakah berarti Allah tidak menghendaki Ustaz? Dan apa yang dimaksud khalqin jadid, makhluk yang baru, apakah manusia baru atau apa Ustaz? Coba kamu baca aja pelan-pelan, nanti kan paham. Baca ayo ayatnya dulu. Saya baca dari ayat 15. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahul ghaniyul hamid. Iyasa yudhibkum wa yati bikhalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi'aziz. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu, dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Masa begitu kurang jelas? Terus? Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Saya terangkan tadi kan sudah jelas kan? Kamu orang yang diajak membelanjakan hartamu di jalan Allah. Sebagian kamu ada yang bakhil. Malah ada yang berpendapat, ya, orang Yahudi mengatakan Allah itu melarat. Ya, karena suruh membelanjakan hartanya di jalannya. Sehingga Allah itu melarat. Maka tekankan oleh Allah, Allahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Ya, kamu itu melarat, Allah yang kaya. Ya. Lah kaya kok suruh membelanjakan harta di jalan Allah? Ya. Karena harta itu yang memberi siapa tuh? Allah. Harta itu yang memberi Allah. Maka belanjakan hartamu di jalan Allah. Allah memberi, Allah mengarahkan. Kan pas itu. Orang yang bakhil tidak mau merasa kebakhilan itu baik. Coba dibaca surat Ali Imran 180. Dia menganggap membelanjakan di jalan rugi, wong kerja keras, cari uang dengan susah payah kok itu membelanjakan harta di jalan. Ya sak kehendakku kan gitu. Padahal manusia itu kalau punya harta mesti dibelanjakan. Maka Allah menghendaki supaya kamu selamat, belanjakan hartamu di jalan Allah. Kalau membelanjakan harta tidak di jalan Allah, berarti di jalan apa? Setan. Jalan itu hanya dua, jalan Allah dan jalan setan. Jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Nah, Allah menghendaki supaya kamu selamat, belanjakan hartamu di jalan Allah. Membelanjakan harta di jalan Allah ini tanda kalau Allah itu kaya, nanti akan diganti yang lebih banyak. Sampai Allah mengatakan, wa may yuqridullah qardan hasana. Orang yang membelanjakan harta di jalan Allah sampai dihitung meminjami Allah. Tampaknya kan Allah melarat tuh ngerti pinjam-pinjam. Ya. Jadi siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya membelanjakan harta di jalan Allah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sampai Allah mengatakan meminjami Allah. Fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Allah akan melipat gandakan pengembaliannya. Balasannya itu akan dilipat gandakan. Dengan lipat ganda yang banyak. Loh, kalau melarat apa bisa mengembalikan lipat ganda yang banyak? Maka kalau orang diazam belanjakan harta di jalan Allah kok tidak mau merasa ya menganggap Allah itu miskin, Allah tegaskan Allah itu kaya. Kamu yang melarat. Lah kok mengajak belanjakan harta di jalan Allah? Harta ini dari Allah. Saya berikan kepadamu. Diuji oleh Allah. Kamu belanjakan hartamu di jalan Allah apa di jalan setan? Ya orang bakhil menganggap kebakhilan baik. Tapi diingat. Terus dibaca coba ayatnya. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya kan? Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairal lahum. Ya, ya. Orang itu mengira Allah memerintahkan belanjakan hartamu di jalan Allah, tapi orang bakhil mengira bakhil itu baik. Ya, masa diinfakkan di jalan Allah buat di tabung digunakan kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Dikiranya itu baik. Maka Allah mengatakan bal huwa syarrul lahum. Kebakhilan itu sangat buruk bagi mereka. Akibat harta yang dibakhilkan itu nanti di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya nanti. Ya. Ketika itu sudah belanjakan harta jalan tidak mau, bakhil dikumpulkan. Dihitung-hitung, dikumpulkan, ya. Nanti dikalungkan ketika jadi hari kiamat mati nanti dikalungkan. Udah. Nah, ketika itu orang mau menginfakkan harta dan tidak ada yang mau menerima. Nah itu. Maka nanti dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Itu akibat kebakhilannya. Tapi kalau kamu belanjakan hartamu di jalan Allah, Allah akan mengganti berlipat ganda. Ya, adzafan katsira, lipat ganda yang banyak. Nah, itu. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan kalau Allah mengendaki orang-orang bakhil dimusnahkan oleh Allah, mudah bagi Allah. Kemudian Allah mengganti suatu kaum yang baru, makhluk yang baru, manusia yang baru. Ya, yang tidak bakhil. Ain tatawalau yastatil qauman ghairahum. Yaftatil khairan ghairakum. Tapi kalau kamu berpaling, tidak mau membelanjakan di jalan Allah, diajak oleh Allah membelanjakan di jalan Allah, tidak mau, Allah mengganti kaum yang baru, generasi baru. Ya, makhluk yang baru yang tidak seperti kamu yang bakhil tadi. Nah, maka di sini, bagi Allah sangat mudah menggantikan orang yang bakhil, dimusnahkan semua, diganti yang tidak bakhil, bagi Allah itu mudah. Jadi makhluk yang baru maksudnya bukan terus diganti ketek, diganti, bukan, diganti manusia yang tidak punya sifat bakhil tadi. Bagi Allah mudah begitu. Maka kalau diajak belanjakan hartanya di jalan Allah tidak mau, jangan dikira jalan Allah itu terbengkelai. Allah menggantikan orang yang bakhil, diganti orang yang tidak bakhil, bagi Allah sangat mudah. Itu maksudnya. Apalagi? Brosur halaman 5 masuk ke halaman 6. Di surat Al-An'am ayat 98. Wahualladzi ansyakum min nafsi wahidatin famustaqarru wa mustauda' qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri. Maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Mohon penjelasan pada kalimat, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan, Ustaz. Para mufasirin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tempat menetap itu maksudnya sulbi. Ya. Kulikum mimma intafik yahruju mimpaini sulbi wataro'id. Ya ada? Sulbi itu artinya tulang belakang manusia. Jadi manusia diciptakan dari mani yang bercampur, yang keluar dari tulang sulbi dan taro'ib. Sulbi itu tulang belakang ya, dari laki-laki, taro'ib tulang dada dari perempuan. Itu tempat yang menetap, maksudnya di sini menetap itu maksudnya tulang sulbi dari bapak. Ya. Nah, tempat menyimpan di situ maksudnya dari ibu, di rahim ibu, kandungan ibu. Jadi air dipancarkan, akhirnya dari kehamilan disimpan di dalam rahim ibu. Itu sebagian ahli tafsir berpendapat begitu. Mufasir yang lain berpendapat tempat menetap maksudnya di dunia ini. Di dunia ini. Dan dilahirkan oleh Allah di dunia, tempat menetap kita di dunia, di muka bumi sekarang ini. Nah, terus nanti setelah tinggalkan dunia ini, disimpan kita nih, tempat menyimpan maksudnya dalam kubur. Nanti dikubur, disimpan sementara di sana untuk melanjutkan perjalanan nanti. Ya, maka dalam kubur disebut alam tahanan nanti, ditahan dulu di sana. Jadi jangan dikira orang mati terus masuk surga atau masuk neraka, tidak. Tahan dulu dalam kubur lah, disimpan di situ. Nah, jadi perbedaan-perbedaan pemahaman ini pun bukan baru sekarang, sejak dulu. Ya. Maka ahli tafsir ada yang mengatakan tempat menetap itu di tulang sulbi, ya, kemudian tempat simpanan itu di rahim ibu, dalam perut kandungan. Ya. Kemudian ada lagi ahli tafsir yang mengatakan tempat menetap itu maksudnya dalam kehidupan dunia di muka bumi ini, tempat simpanan nanti dikubur. Ya, disimpan dulu dikubur sebelum nanti dikeluarkan, dibangkitkan seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir, dikumpulkan di alam mahsyar sana. Untuk mendapat pengadilan menghadap hakim yang maha adil, yang tidak bisa ditebus, tidak bisa disuap. Maka takutlah kamu pada hari itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha wala yuqbalu min adlun wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsarun. Takutlah kamu pada suatu hari yang pada hari itu orang tidak bisa menggantikan orang lain. Semua bertanggung jawab sendiri-sendiri. Tidak bisa tanggung renteng, itu tidak bisa. Sendiri-sendiri. Dan tidak ada tebusan yang bermanfaat. Tebus dengan apapun tidak bisa. Dan tidak ada syafaat pertolongan. Wala tanfa'uha syafa'atun. Tidak ada gunanya, syafaat itu tidak ada gunanya pada hari itu nanti. Walahum yungsorun, dan tidak akan ditolong. Ya. Maka sementara kita belum masuk alam mahsyar menghadap hakim yang maha adil tadi, ditahan dalam kubur. Nah, gitulah. Jadi mufasirin berbeda, tempat menetap atau yang berpendapat di sulbi, tempat menyimpan itu di rahim. Dan lagi yang berpendapat menetap itu di bumi ini, di muka bumi yang sekarang kita tempat ini, nanti tempat simpanan itu dalam kubur, nanti disimpan di sana. Belum dikeluarkan untuk menghadap Allah nanti. Apalagi? Berasal halaman 6 masuk ke halaman 7. Tentang Allah Al-Mu'ti, yakni Maha Pemberi. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلُّ kullan numittu haulai wa haulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yakni duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahannam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apanya yang kurang jelas? Jadi orang yang hidup ini hanya mencari bagian hidup di dunia diberikan oleh Allah. Coba dibaca surat Asy-Syura ayat 20 itu. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Ya, sama kan? Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan dunia maksudnya, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan bagian neraka jahanam. Maka siapa yang mendaki dunia, segera diberikan oleh Allah. Tapi tidak semua yang dikehendaki manusia itu diberikan semua. Dalam surat Asy-Syura ayat 20 tadi, siapa menghidupi kehidupan dunia, akan diberikan sebagian. Tidak semua yang kita ingini tercapai, tidak. Ya, tidak semuanya. Bahwa orang sekaya apa, tidak semuanya yang diingini tercapai di dunia ini. Sebagian saja. Tapi karena memang dia menginginkan hidup di dunia ini, maka wa malahu fil akhirati min nasib. Nanti di akhirat dia tidak dapat bagian. Jadi nasib itu bagian. Nah, mungkin nasib tak elek, dilalah nasib. Mesti sing elek. Padahal nasib itu bagian. Maka orang ini wa malahu fil akhirati min nasib. Nanti di akhirat dia tidak dapat bagian kebaikan. Tidak dapat bagian apa-apa di akhirat nanti. Wong yang dikehendaki kehidupan dunia kok. Tidak pernah berpikir tentang akhirat. Sampai ibadah haji aja digolek dunia kok. Coba ada orang ibadah, coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 200 itu. Orang ibadah haji sing digolek ora bahagia di akhirat. Tapi yang dicari ya dunia. Dungane itu robana atina fid dunya. Terus dibaca ayo. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 200. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah. Sebagaimana kamu menyebut-nyebut, yakni membangga-banggakan nenek moyangmu. Atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Nah, dan dikenali dunia itu. Dulu, orang itu kalau pernah ibadah haji, pulang menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangnya. saya keturunan ini, ayah saya, ya, dan ini orang besar keturunan ini punya kekayaan ini, dibangga-banggakan. Setelah kamu ibadah haji, jadi orang Islam, diperintahkan. Setelah selesai kamu mendatangkan ibadah haji, maka sebutlah, banyaklah kamu menyebut Allah. Seperti ketika kamu menyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu. Syukur lebih banyak, mestinya lebih banyak menyebut, mengingat Allah, daripada mengingat orang tua atau nenek-nenek moyangmu, membangga-banggakan keturunanmu. Itu waktu ibadah haji. Di antara manusia, ini ibadah loh ya, haji lah. Memang ada yang berdoa ketika ibadah haji itu, doanya, Rabbana atina fid dunya, wa malahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berilah aku kebahagiaan di dunia ini. Walaupun nanti di akhirat gak dapat bagian. Maka Allah meluruskan, lengkapi doanya itu. Ayat berikutnya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan berilah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, itu orang yang beruntung. Itu kalau doa cuma Rabbana atina fid dunya, tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang ibadah haji aja cita-citane bar haji, dadi wong sugih, mulo nang kono ndungane njaluk sugih. Katanya di sana itu doa banyak tempat-tempat doa yang mustajab. Mungkin mumpung di sini banyak tempat doa yang mustajab, saya minta supaya diberi kehidupan dunia yang baik. Akhirat enggak terpikir, padahal itu ibadah loh ya. Nah, maka diberikan oleh Allah. Di sebagian manusia ada yang berdoa apa? Haji itu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tadi enggak dapat bagian di akhirat, padahal haji yang mabrur itu nilainya atau pahalanya surga. Ini enggak pingin surga, mau kepengin dunia saja. Nah, maka Allah mengendaki, kembali pada pertanyaan tadi, siapa yang mengendaki kehidupan dunia, diberi, disegerakan oleh Allah, dunia itu akan didapat. Tapi tidak semua yang menjadi keinginannya terpenuhi. Dalam surat Suraya 20 tadi, sebagian diberikan. Tidak mungkin akan diberi semua. Walaupun orang kaya, mesti ada sesuatu yang tidak tercapai. Nah, karena itu, jangan orang hidup itu hanya mencari dunia, akhirnya di akhirat tidak punya bagian. Wa malahu fil akhirati min nasib. Tetapi kalau bertuju Allah, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi cari bahagia hidup itu di akhirat. Jangan mencari di dunia ini. Ya, maka itu sedangkan di dunia bukan berarti terus harus dilupakan. Di dunia kamu orang hidup di dunia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Maka bekerja untuk kebutuhan hidup di dunia. Tapi tujuan bahagia itu di akhirat nanti. Karena dunia itu sehebat apapun kekayaan yang kamu miliki, tidak lain itu mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Kalau dibandingkan dengan kesenangan akhirat, mata ungkolil. Maka orang yang beriman dipesan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata ungkolil, summa ma'wahum jahannam. Jadi, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu terperdaya. Terpikut, tertarik dengan kebebasan orang kafir hidup di dunia ini. Hidupnya hanya untuk foya-foya, senang-senang. Kalau punya uang banyak untuk rekreasi ke sana kemari, ke sana kemari, ya. Enggak ada puasnya kamu. Ya dah? Maka jangan orang yang dipesan, orang yang beriman, jangan kamu terpercaya hidupnya orang kafir di dunia ini. Karena memang kesenangan mereka hanya di dunia ini, mata qalil, itu kesenangan yang sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam. Setelah selesai menikmati dunia yang sedikit itu, akan dipaksa oleh Allah masuk jahannam. Maka orang mukmin jangan terpercaya orang kafir. Orang kafir memang tidak ada halal, tidak ada haram. Pokoknya apa yang diingini turuti. Kalau itu pun tidak akan semua keinginan dipenuhi oleh Allah. Bagian saja. Ya, maka orang yang mencari kesenangan hidup di dunia, akhiratnya tidak dapat bagian. Tapi orang yang tujuan hidupnya mencari kebahagiaan di akhirat, dunianya disertakan. Dunianya disertakan. Wah, mau datang ini Pak Menteri, tidak duga-duga ini. Masih ingat sama beliau? Siapa ini? Pak Menteri yang ke kalinya datang ke sini. Alhamdulillah, makasih Pak Menteri. Tidak juga, kalau diduga-duga, direncanakan, beliau malah enggak bisa hadir. Seperti kemarin, gelar Satgas, tanggal 9 Februari, kita sudah harap-harapkan beliau bisa hadir. Karena beliau orang termasuk salah satu pejabat yang mengapresiasi memberangkatkan Satgas NTA ketika amal kemanusiaan ke Aceh. Jadi Satgas kita itu dibidani, dilahirkan oleh sekarang PP Muhammadiyah Pak Din Samsudin. Dulu ketika itu beliau Sekjen Majelis Ulama Pusat. Ya, tahun 2002 beliau yang memproklamirkan lahirnya Satgas. 2002. Di ujung 2004 ini beliau ini Pak Antar Jasa ketika itu Menteri Perhubungan yang memberangkatkan Satgas MTA 200 orang ketika tsunami di Aceh melalui kapal laut di Tanjung Priok. Sesama saya beliau muntapkan sampai naik ke kapal itu. Nah, itu kenangan yang indah sekali. Fotonya masih ada-ada juga. Tidak mengira beliau akhirnya ketemu di sini dulu di Tanjung Priok. Ya. Dia sekarang jadi menteri, ya, perekonomian, menteri koordinasi perekonomian. Ya, alhamdulillah, ini sama sekali tidak kami duga-duga beliau rawuh ke sini, kangen dengan kita semua. Tadi beliau ada acara di Balai Muhammadiyah, ada acara di Balai Muhammadiyah. Balai Muhammadiyah dengan sini kan cuma dekat itu. Masa tidak nengok saudaranya yang di sini? Ya alhamdulillah, biar rawuh nanti kita mintai ya sepatah dua patah kata memberikan nasihat mengarah kepada kita semuanya. Apalagi masa mendatang ini kita akan pergantian kepemimpinan negara kita. Tanggal 9 April kita akan pemilihan legislatif. Kemudian berikutnya nanti disusul untuk pemilihan orang nomor 1 dan nomor 2 di negeri ini. Ya mudah-mudahan kerawuhan beliau ini bermanfaat besar buat kita semua. Sebab tidak mungkin toh kita akan memilih orang yang tidak kenal. Wong yang kenal aja sok kleru apalagi enggak kenal. Ya, catatan dia sebentar. Masih ada pertanyaannya? Masih, Ustaz. Saya terukan dikit. Berasur ya, halaman 7 masuk ke halaman 8, Ustaz. Ya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni, faminhum saqiyyun wa sa'id, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ. Jikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Pertanyaan 1. Apakah di neraka nanti juga ada langit dan bumi? 2. Apa siksa itu akan dihentikan jika sudah tidak ada langit dan bumi, Ustaz? Jadi orang yang di neraka maupun orang yang ada di dalam surga, semuanya itu kekal. Kecuali, jadi tangan dah, Allah mengendaki. Selama ada langit dan bumi itu maksudnya selamanya. Apa di neraka nanti ada langit dan bumi, ya kita tunggu aja, nanti kan kita masuki ke sana. Ya alam akhirat nanti. Itu masalah gaib. Jadi jangan tanya sekarang. Masalah gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah hanya menjelaskan orang yang ada. Adapun orang yang celaka, tempatnya di dalam neraka, di dalamnya dia mengeluarkan nafas, mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali ya Tuhanmu menghendaki. Artinya orang ahli neraka selama ada langit dan bumi terus di neraka terus. Kecuali kalau Allah menghendaki dihentikan dari azab neraka. Allah berjanji orang ahli neraka nanti akan diakhiri siksanya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Pasti itu terjadi kalau Allah menghendaki. Allah menghendaki orang ahli neraka masuk surga kalau sudah ada unta masuk ke lubang jarum. Coba dibaca ayat surat Al-A'raf. Ya. 40 atau 41 itu. Jadi Allah menghendaki. Kalau sudah ada unta masuk lubang jarum, semua ahli neraka bebas masuk surga semua. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anhum. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalidal jamalu fi sammil khiyaq. Wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah. Ya, terus. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan berlaku sombong. Sombong itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Jadi definisi sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Merasa dirinya lebih, merendahkan orang lain, itu sombong. Orang semacam itu nanti akan dimasukkan neraka. Tidak dibukakan pintu berkah langit maupun bumi, tidak dibukakan surga, pintu surga. Kecuali kalau ada sudah ada unta masuk ke lubang jarum. Istilah dalam ayat yang saudara baca tadi, selama masih ada langit dan bumi, kecuali Allah mengendaki lain. Nah sekarang perlu timbul pertanyaan, mungkinkah unta nanti bisa masuk lubang jarum? Mungkin enggak? Kalau Allah mengendaki, masa enggak mungkin? Nah, itu dah. Maka ada dua pemahaman yang mengatakan orang ahli neraka semua nanti masuk surga. Kalau sudah ada unta masuk ke lubang, yang satu berpendapat tuh maksudnya tangeh lamun, tidak mungkin gitu loh maksudnya. Yang satu karena ada, kalau Allah mengendaki, Allah tuh mengendaki apa saja bisa. Ya, unta masuk lubang jarum kalau dikehendaki Allah bisa enggak? Bisa. Orang ahli neraka, orang banyak dosa, orang sombong masukkan surga bisa enggak? Ya, orang bertakwa masukkan neraka bisa enggak? Bisa kalau Allah mengendaki, tapi Allah tidak mungkin mengendaki. Karena orang bertakwa enggak ada tempatnya di neraka. Ya. Orang kafir, orang menyombongkan diri enggak ada tempatnya di surga. Maka kalau orang kafir kemasuk surga itu salah tempat itu. Sebaliknya orang yang bertakwa kok masuk neraka juga keliru. Maha suci Allah dari sifat kekeliruan. Orang yang bertakwa itu tidak disentuh api neraka sedikit pun. Disentuh pun tidak, apalagi kok dibakar. Dibaca surat Az-Zumar ayat 61. Nah perkara beda-beda pemahaman gini boleh saja silahkan. Kalau kamu mau masuk neraka, nunggu masuk surga, nunggu masuk neraka dulu ya boleh. Saya besok akan masuk surga tapi ngerasakan rokok dulu ya boleh silahkan. Kalau saya mengajak, ya kalau kita ingin masuk surga mari kita berusaha jangan lewat neraka. Ya nanti kalau dimasukkan kalau ada unta masuk lubang jarum, kalau tidak. Maka lebih baik kita usaha masuk neraka tanpa lewat, masuk surga tanpa lewat neraka. Jangan mau. Maka Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai disentuh api neraka. Ya dibaca. Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 61. Wa yunajjillahu alladhina attaqaw bimafazatihim. La yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ya, ya, yang bertakwa masukkan surga karena kemenangan mereka. Tidak senah disentuh api neraka. Tidak pernah disentuh. Maka kalau kita ingin masuk surga, jalannya adalah takwa kepada Allah. Nah itulah, cari bahagia hidup di akhirat itu maksudnya, berusahalah menjadi orang yang bertakwa, nanti bahagia hidup di akhirat. Ya, jangan cita-cita bahagia di dunia itu bukan tempat kebahagiaan. Semua kesenangan yang dimiliki di dunia itu sifatnya penipuan, mataul gurur. Maka jangan bangga kalau diberi harta kekayaan yang banyak, diberi apa, segala kenikmatan di dunia ini, ya, jangan menjadi tujuan. Apa gunanya kita mempunyai kesenangan di dunia kalau wamalahu fil akhirati min nasib, di akhirat enggak dapat bagian apa-apa? Nah, maka itulah. Mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita pahami ayat demi ayat yang tadinya kita menganggaplah neraka enteng, masuk neraka dulu berapa hari saya mau. Itu pendapat Yahudi, lantamasanan nar illa ayyamam ma'dudat. Orang ahli kitab itu menganggap saya tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Setelah itu nanti masuk surga. Nah, padahal Allah janjinya iya kalau sudah ada unta masuk lubang jarum. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita mendapat tamu agung yang tidak diduga-duga. Nah, beliau dulu kita tunggu tanggal 9 ternyata beliau sebagai presiden. Di luar Jakarta, Wata, sama Pak Kapolri ternyata. Ya, sudah. Maka kalian beliau dulu tidak memberikan sambutan, sambutannya kita minta sekarang. Sudah, ya. Dan beliau ini akan ada acara teruskan perjalanannya. Konon kabarnya dari sini terus ke Magetan. Maka mumpung ada waktu beliau meluangkan ke sini, kita mohon Bapak Menteri untuk memberikan sambutan, untuk memberikan nasihat, memberikan pesan kepada seluruh warga India. Dan insya Allah ini seluruh Indonesia hadir di sini. Di samping itu radio kita didengar sampai seluruh dari Sabang sampai Merauke. Dan bahkan sampai di luar negeri. Maka itu kesempatan pada saat ini kesempatan yang sangat baik. Waktu saya atur kepada beliau untuk memberikan pesan dan pesan pada pengajian akad pagi. Terima kasih untuk saya sementara saya cukupkan sekian. Waktu sepenuhnya saya aturkan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri. Alhamdulillah tidak diduga. Iya, ayo. Moga-moga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Al Mukarrom Bapak Sukino dan seluruh majelis yang saya cintai dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya sekali lagi mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, penggenggam kehidupan manusia, maha menentukan atas segala rencana manusia. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Yang kedua, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sayang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Majelis Tafsir Al-Qur'an yang sebetulnya saya juga sudah mendeklarasikan kepada diri saya bagian dari MTA ini. Bagian dari keluarga besar kita semua, saya mohon maaf pada tanggal 9 itu sudah saya rencanakan untuk hadir. Namun tanggal 9 itu bersamaan Hari Pers Nasional, saya harus mendampingi Bapak Presiden ke Bengkulu. Karena bersamaan dengan Hari Pers Nasional dan saya harus memberikan ceramah juga di sana. Untuk itu saya betul-betul mohon maaf dan insya Allah pada tanggal 9 acara yang luar biasa saya mengikuti, lebih dari 60 ribu warga MTA bertekad untuk mensukseskan pemilu 9 April 2014 dan nanti Pilpres 9 Juli 2014. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga MTA bahwa majelis kita ini berkembang pesat luar biasa. Mengapa? Karena majelis ini mengkaji Al-Quran. Majelis Tafsir Al-Quran. Al-Quran itu memiliki kebenaran yang mutlak, absolut. Absolut itu hanya Allah dan Al-Quran ciptaannya. Selebihnya relatif ciptaan Allah. Ilmu memiliki kebenaran relatif. Wong ilmu sains saja kita kaji. Apalagi wahyu yang ada dalam Al-Quran. Jadi majelis tafsir Al-Quran ini insya Allah akan terus berkembang. Berkembang karena betul-betul kita sungguh ingin mengajak masyarakat kita cerdas secara intelektualnya. Tapi juga cerdas secara emosionalnya. Bukan masyarakat ngamukan, bukan marah, bukan ekstrim. Masyarakat moderat, wasatan. Yang memberikan rahmat bagi sekalian alam. Tapi juga majelis ini mengajak kita semua menjadi masyarakat yang cerdas secara spiritual. Itulah manusia paripurna. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Dalam pengajian tadi saya mengikuti yang disampaikan Pak Ustadz Sukino kita. Luar biasa mengkaji Al-Quran. Jadi kalau ada orang-orang yang menganggap ini apa, mereka enggak faham bahwa kita sesungguhnya mengkaji Al-Quran itu dengan baik untuk menuntun kehidupan kita. Science, ilmu pengetahuan, hendaknya dituntun oleh wahyu. Jadi orang mengatakan ilmu pengetahuan atau wahyu menuntun ilmu pengetahuan. Lah yang nuntun saja Al-Quran, masa enggak kita kaji dengan baik tafsirnya yang bisa berkembang. Apalagi surat-surat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Luar biasa memerlukan pengajian kita. Nah, untuk itulah saya tentu bagian daripada MTA ini ingin bersama-sama semua saudara-saudaraku memajukan ini semua. Kita bersama-sama memajukan umat Islam, memajukan bangsa yang kita cintai ini, agar bangsa kita menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang cerdas, bangsa yang moderat, bangsa yang mampu membawa kebaikan. Tidak hanya bagi bangsa kita, tapi membawa kebaikan bagi umat sejagat di dunia ini. Dan Islam sebagai umatan wasatan, insya Allah bisa memberikan jawaban bagi persoalan dunia. Karena ini adalah janji Allah. Ini saja Pak Ustadz Sukino yang ingin saya sampaikan dalam sambutan singkat. Bukan ceramah, kalau ceramah itu menggarami lautan namanya. Ini sekedar menyapa. Mudah-mudahan insya Allah kita akan ketemu lagi dalam setiap kesempatan. Dan mudah-mudahan pula kita terus dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yakinlah melalui majelis ini kita akan mendapat pencerahan. Kita akan mendapatkan makna kehidupan, arti kehidupan. Sesungguhnya kita ada di sini tidak lain adalah untuk membawa kebaikan. Semoga pula kita menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ini saja sambutan singkat saya. Saya mendoakan dan mohon didoakan agar saya dalam mengemban tugas, didoakan Pak Ustadz Sukino dan semua warga MTA agar saya diberikan kelurusan dalam menjalankan tugas-tugas. Jangan nyimpang ke kiri ke kanan. Apakah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan maksiat dan sebagainya yang akan merugikan bangsa dan negara ini. Dengan doa itu, dengan doa Bapak Ibu sekalian, semoga kita terus dapat memberikan dharma bakti kita kepada keluarga kita, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku sekalian. Saya mohon pamit, akan melanjutkan perjalanan ke Magetan. Nanti kalau saya diperintah oleh Ustadz Sukino untuk datang ke sini, insya Allah saya akan datang lagi kemari. Terima kasih. Baik, nih bapak-bapak, ibu-ibu, kita teruskan pengajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah, beliau sempat menyampaikan pesan, minta ketika tanggal 9 itu mestinya beliau hadir, tapi karena ya diajak presiden tidak bisa. Lah, ini ada kesempatan ke Solo, beliau menyempatkan untuk bertemu kita semua. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semua baik dalam perjuangan ini untuk suksesnya dakwah kita di masa-masa mendatang. Baik bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, waktu sudah cukup siang, mungkin ada pertanyaan dari brosur masih ada. Dari brosur masih ada, teruskan. Ya, tiga pertanyaan. Halaman 8 di surat An-Naba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kizzaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis montok yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Mohon dijelaskan pada kalimat dan gadis-gadis montok yang sebaya, bagaimana dengan nenek-nenek dan kakek-kakek sewaktu di dunia ini, bagaimana Ustaz? Gadis montok itu bagaimana Pak? Saya sendiri belum tahu itu. Ya, sebetulnya wakak san syatihat, oh itu maksudnya gadis-gadis cantik. Ya. Jadi surga nanti gak ada nenek-nenek itu, gak ada. Nenek-nenek yang sepuh-sepuh yang sudah kempot-kempot itu gak ada. Semuanya jadi gadis semua. Dan cantik semua, yang jelek gak ada. Nah ini, kenapa? Karena perlakuannya ke di dunia, dia menjadi orang yang bertakwa, maka wajahnya nanti akan tampak berseri-seri, masukkan dalam surga, yang tadinya tua-tua menjadi cantik-cantik semua. Nabi pernah bercanda dengan seorang ibu yang tua gitu. Kemudian datangnya ketemu Nabi menanyakan sesuatu seperti ini. Ya Rasulullah, apa saya nanti bisa masuk surga? Nabi sambil menepuk pundaknya ini menjawab, di surga orang semacam kamu tidak ada. Nangis, ibu tadi nangis. Seolah-olah saya ini berarti calon penghuni neraka. Langsung dipanggil lagi oleh Nabi. Tidak begitu maksud saya. Nanti kalau ibu itu masuk surga, nanti menjadi muda lagi semua. Masa di surga ada orang tua jalan cacat darkoso, ditulung pakai teken, ini tidak ada di sana. Ya, untuk sudah tempat kenikmatan. Kalau melaku aja pakai teken, berarti jalan jadi kan dah tidak enak itu. Nah, maka semua jadi muda semua. Tidak ada orang tuyuk-tuyuk, tuwek-tuwek itu tidak ada semua. Semua jadi gadis-gadis cantik semuanya. Nah, ini. Maka kalau ingin gadis-gadis cantik yang di surga, apa modalnya jadilah orang yang bertakwa. Jangan kurang ajar di dunia ini. Jangan kurang ajar di dunia ini, milih ya. Gadis-gadis cantik, gadis mbuh enggak, pokoknya yang cantik-cantik jadikan alat untuk pencucian uang dan sebagainya. Wah, di sana nanti enggak dapat uang, enggak dapat tempat nanti. Enggak punya gadis cantik nanti di sana ya. Ya itu ya, jadi maksudnya itu gadis-gadis cantik di surga itu disediakan oleh Allah nanti semuanya serba menyenangkan. Jadi untuk yang pertama, innal lil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Maka diberikan bermacam-macam kesenangan. Hadaiqa wa'naba. Diberikan kebun-kebun dan buah-buah anggur yang serba menyenangkan semua. Ya, wa kawakiba atroba. Ya, di situ disenangkan gadis-gadis yang cantik. Ya, semuanya ya. Gadis-gadis yang umurnya sebaya. Umurnya sebaya. Nah gitu. Nanti di surga nanti. Maka yang tua-tua jangan khawatir aku ini suarga apa ya. Ih bisa semua dirubah jadi gadis cantik semua. Wah. Itu maksudnya begitu. Kemudian diterangkan lagi pada ayat itu la yasmauna fiha lahwan wala kidaba, tidak mendengar suara ya lahwan yang lelahanan, tidak bermanfaat, tidak menyenangkan ya, dan suara kata-kata dusta itu di surga tidak ada. Jadi semuanya suara yang terdengar di surga menyenangkan, tidak ada kata-kata dusta, bohong itu tidak ada. Jadi surga itu luar biasa. Tidak ada tempat yang tidak menyenangkan. Gitu. Jaza'an bima jaza'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan. Sebagai balasan. Jadi karena dia tadi orang yang bertakwa, maka dibalasi oleh Allah. Pemberian yang cukup banyak, semua kesenangan. Sampai suara pun enggak ada yang membosankan. Nah, tapi suara surga seperti apa? Wala udunun sami'at. Maka suara keindahan surga nanti di dunia ini belum pernah ada. Belum pernah ada. Belum pernah ada telinga yang mendengar. Maka jangan mencari suara merdunya surga di dunia manapun enggak akan ditemui. Karena belum pernah ada telinga yang mendengar. La ainun ra'at, belum pernah ada mata yang melihat. Indahnya surga itu belum pernah ada yang melihat. Ya. Merdunya suara nyaringnya, suara indahnya surga, belum pernah ada telinga yang mendengar. Nah, itu hanya akan diberikan oleh Allah pada orang-orang yang bertakwa, termasuk itu curahan rahmat 99 yang akan dicurahkan oleh Allah kepada penduduk surga nanti. Apalagi? Berhasil halaman 4, Ustaz. Ya, habis. Masih, Ustaz. Berhasil halaman 4. Wa'ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Apa yang dimaksud dengan Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, Ustaz? Mampu, ngerti enggak? Mampu. Nah, kalau kamu miskin, terus jangan takut nikah. Ya, ngenteni sok nek sugih. Nah, orang yang disebut kaya itu yang seperti apa toh? Saudara mau nikah misalnya, belum berani nikah karena belum kaya, ngenteni apa? Besok kalau kaya, ukuran kaya seperti apa? Seperti apa? Apa kalau sudah punya rumah sendiri, ya, punya mobil sendiri, punya apa-apa sendiri, begitu. Jarang, Joko punya gitu itu jarang. Maka kalau nanti juga kamu nikah, malah jadi kaya kamu. Jadi tadinya kamu miskin, Allah memampukan. Memampukan itu maksudnya menjadikan kamu kaya. Karena kaya miskin itu yang memberi rezeki siapa? Allah. Ya, maka ya ma'asyara syabab, kata Nabi itu, manistata minkumul batafal yatazawwaj. Kalau kamu sudah berkeinginan kawin, nikah, dan berkemampuan untuk itu, ya segera nikah. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan rukunan bukan kaya, mampu aja. Kebutuhan hidup itu apa tuh? Yang pokok apa hidup itu? Tanpa kebutuhan pokoknya apa? Makan, cukup mencari makan untuk anak, untuk dirinya dan istrinya, nanti Allah akan memberikan kekayaan. Paling tidak ketika kamu masih bujang tuh, tidak punya apa-apa. Setelah punya istri, alhamdulillah, sekarang punya piring 2. Gitu? Punya sendok 2. Kalau belum punya sendok 2, ya 1 gantian. Kan malah mesra kan? Ya. Itu jangan khawatir. Allah yang menjadikan kaya. Karena Allah ya, wallahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqtiru liman yasha. Allah yang memberikan kekayaan. pelimpahan rezeki siapa yang dikehendaki, dan Allah yang menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ya, masalah rezeki Allah sudah siapkan, tinggal ambil saja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa saja yang melata di dunia ini, Allah siapkan rezekinya. Maka kalau kita bergerak mengambil, beri oleh Allah. Ya. Jangan berpangku tangan diam, enggak akan diberi. Maka harus gerak. Kalau orang tua dulu mengatakan ubah, nek kowe ubah, nek mama aja omong aku ubahe mung nek mamah kok. Ubahe mung nek mamah. Mamah dulu baru kamu ubah gitu ta maksudnya. Ada ubah dulu gitu. Maksudnya ubah itu berusaha. Berusaha nanti kamu akan dapat. Mancada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan didapat. Akan mendapatkan. Ya, apalagi? Setelah membaca brosur dan memahaminya, saya berkesimpulan bahwa betapa besarnya kekuasaan Allah. Kemudian saya berpikir atau bertanya dalam hati, berarti apakah orang-orang yang mengaku Islam tetapi tidak mau sholat itu apakah bisa dikatakan kafir? Kalau memang begitu, yang dikatakan kafir itu sudah keluar dari Islam atau kafir dalam arti mengingkari agamanya? Yang membedakan antara Islam dan kafir adalah sholat. Itu Nabi yang ngendika. Walaupun kamu mengatakan Islam, KTP-mu Islam, kalau tidak sholat, kamu itu kafir. Apa kafir itu berarti keluar dari Islam? Kok belum pernah jadi orang Islam, kok keluar? Keluar dari Islam juga kafir, namanya murtad. Tapi belum, selama hidupnya belum pernah sholat, berarti belum pernah jadi orang Islam, ya kafir abadi. Bukan keluar dari Islam, kok belum pernah jadi orang Islam. Ya. Wes tau kowe ngandak napa aku ya Islam. Tapi ora salat kafir kamu. Ya. Kafir. Itu yang mengatakan itu Nabi bukan saya. Ya. Nek sing ngandake lho wong kafir-kafir ke wong dituduhke KTP saya. Lho lihat KTP saya Islam. Iya itu sing Islam KTP-ne, tapi orangnya kafir gitu. Nah. Wong nyat yo kafir dikandake kafir sakit hati piye. Kalau kamu sakit hati dikatakan orang kafir, salatlah kamu. Begitu kamu menjadi orang salat, hilang kekafiranmu, kamu menjadi orang muslim. Jadi orang Islam. Ya, orang yang beragama Islam namanya muslim. Tandanya kalau kamu orang muslim salat. Kalau tidak salat kafir. Apalagi pertanyaan berkaitan dengan brosur cukup besar. Ya, saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan langsung aja, sudah siang. Ini ada pertanyaan dari Banjarbaru, Ustaz. Ya. Yang tertulis. Pertama-tama saya memanjatkan doa kepada Allah, mudah-mudahan Al-Ustaz dan para pengurus MTA selalu diberi kenikmatan darinya. Dan saya mohon doa dari Al-Ustaz, semoga saya selalu istiqomah untuk menjalankan agama yang benar. Ya. Saya adalah seorang wanita, alamat kalau di Jawa ini di Solo Tigo, sementara kalau di Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya. Ustaz, pada waktu saya ada di Kota Baru, tahun 2009, saya dituduh oleh suami berbuat zina dengan S atau is. Tetapi saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan kepada saya. Saya dan suami bertengkar yang hebat karena saya betul-betul tidak melakukan, dan saya mengatakan begini. Pak, yen pancen panjenengan wis ora seneng karo aku, ojo gawe odo-odo. Panjenengan angsal laporan saking sinten. Kok saged nuduh kula zina kalian Pak Is? Jawab suami saya, ada yang memberitahu yaitu Pak As. Pak As pernah mendengar orang batuk-batuk pada malam hari kira-kira pukul 23 di kamar paling ujung. yang dekat dengan rumah Pak As. Padahal kamar itu adalah kamar suami saya. Ceritanya begini Ustaz, 2 hari sebelum kejadian, suami saya menuduh saya. Pak As datang ke rumah saya untuk membicarakan gedung TK yang akan dibangun. Waktu itu saya kepala TK-nya. Tak lama kemudian datang Pak Is mencari Pak As. Berdua membicarakan apa yang membicarakan apa saya tidak tahu. Dan Pak As itu kepala desa. Tidak lama berdua pulang dengan Pak. Tak lama berdua pulang. Dan waktu Pak As dan Pak Is ke rumah, suami saya masuk siang kerja di PT IBT Batubara. Tidak ada di rumah. Kemudian 2 hari berikutnya suami saya masuk pagi. Jadi yang batuk-batuk di malam hari itu adalah suami saya sendiri. Pak As tidak tahu kalau suami saya sudah pergantian shift. 38 hari setelah suami menuduh saya zina, suami saya kejatuhan cukup atau cangkir yang coplok upilnya. Oh, cengkir, mohon maaf. Suami saya kejatuhan cengkir yang coplok upilnya. Seberat kurang lebih 3 kg pas di mata sebelah kiri. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dengan pesawat perusahaan ke Banjarmasin. 3 bulan kemudian, ia jatuh dari motor. Lutut sebelah kiri luka parah dan sampai bengkak. Kemudian 6 bulan berikutnya jatuh naik sepeda motor lagi karena kejeglong dan kaki bawah lutut patah. Yang saya tanyakan, apakah musibah suami saya itu karena menuduh saya zina? 2, apakah itu takdir atau hukuman dari Allah? 3, bagaimana cara menyadarkan suami untuk tidak selalu mencurigai atau menuduh? Karena saya takut suami saya, saya juga kasihan. Demikianlah pertanyaan saya. Atas tausiah Ustadz, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan Ustadz. Tidak, jadi kalau suamimu itu orang Muslim, mestinya tidak seperti itu. Ya. Karena di dalam Islam itu menuduh perbuatan zina itu perbuatan yang sangat keji, dosanya besar. Maka sampai di dalam Islam itu kalau menuduh orang berbuat zina, apalagi istrinya, harus dapat mendatangkan saksi. Berapa saksinya? 4 orang saksi. Kalau tidak dapat mendatangkan orang saksi tetapi ngeyel, ya, tetap yakin menuduh, ada jalan keluarnya. Li'an. Li'an ini sumpah 4 kali demi Allah, tuduhan saya bahwa istri saya zina itu benar. Sampai 4 kali. Ditambah sekali lagi demi Allah, kalau tuduhan saya itu salah, saya sanggup mendapat laknat Allah. Nah, istri juga begitu. Kalau istri betul-betul tidak berbuat zina kok dituduh terus. Ya, li'an tadi. Istrinya juga sumpah. 4 kali. Demi Allah bahwa tuduhan suami saya itu salah. Tidak benar. Tambah yang 5 kali. Kalau tuduhan suami saya itu benar, saya sanggup mendapat laknat Allah. Nah, ada. Selesai. Sudah begitu, otomatis cerai dan tidak boleh jadi istri suami, suami istri seumur hidup. Ya. Nah, apa gunanya kalau suami istri saling curiga, saling melaknat, ya, sudah dilaknat. Tuh. Nah, itu. Lah, ada pun suamimu ketiban cengkir, naik sepeda jatuh, Apa itu? Apa karena hubungan dengan kamu? Tidak tahu. Ya itu peringatan saja lah. Mudah-mudahan dengan begitu menjadi ingat. Jadi sadar. Kalau tuduhannya itu hanya dasarkan katanya-katanya. Padahal yang paling dibenci oleh Allah itu kalau kata-kata itu kalimat yang qila wa qala tadi. Tanpa dasar kebenarannya qila wa qala. Katanya ini, katanya itu, katanya ini. Nah kalau orang hanya menerima berita katanya terus dipercaya, wah susah itu. Susah. Itu setan bisa masuk, bisa merusak dengan kata-kata katanya itu. Maka kalau kamu sebagai istri cukup tidak berbuat apa, ya dah. Doakan saja mudah-mudahan suamimu ya diberi apa hidayah oleh Allah, sadar hatinya bahwa tuduhannya itu hanya berdasarkan tanpa dasar fakta. Tuh. Ya kan? Kalau sudah sampai li'an nanti ya sudah cerai. Dah. Ya gitu ya. Apalagi? Baik, untuk pertanyaan langsung silahkan bisa menyebutkan mic dulu. 14, 13, 17, 18, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, Jadi nomor 17, nomor 8, nomor 13, satu lagi nomor 40 berapa? 40. Ya. Baik, kita mulai dari nomor 17 dulu, kemudian nanti bersiap-siap nomor 8. Yang punya apa yang sudah akan tanya itu mulai mendekati mic biar tidak membuang-buang waktu. Nama ya. Saya Yono dari Bojonegoro nih, binaan ya. KKM Pak Kasiman Kediwan Malo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi agak merinding Pak. Pak Ustadz menyalami Pak tadi Yata Rajasa. Demikian saya juga menanti sampaikan terima kasih. Ini demikian Pak. Nanti bahasanya mungkin campuran, mohon maaf. Ini berkaitan dengan pemilu Pak. Ya. Ini masalah pemilu mungkin bulan April ini semua akan pilek gitu. Nah ini yang saya tanyakan kriteria yang mana yang kita harus pilih. Satu misal calegnya itu kita belum kenal Pak. Satu misal tingkat kabupaten ini kan kita juga walaupun tetangga kita juga tidak kenal. Tidak kenal. Nah ini untuk sementara ada tambahan sedikit. Ini setelah kita ngaji itu lingkungan atau tetangga juga baik atau mungkin ya kita disikapi dengan sportif gitu Pak. Tapi pertanyaan itu kadang ada yang aneh-aneh Pak. Ya. Untuk tetangga ini masalah MTA itu kok tidak punya partai. Loh. Ya. Saya itu kadang yo kaku Pak jawaban. Punya partai tambahan saya juga gitu. Partai apa? Maksud saya gini Pak, partai tambahan itu kan tidak merebutkan apa-apa. Nah, kita nanti memilih orangnya bukan partainya itu Pak. Ya. Nah ini bagaimana nah, namanya nanti kita partai apa? Memilih? Da. Partai dari, apa? Namanya partai apa Bapak? Partai dari? Tambahan Pak. Tambahan. Ya, terus? Nah ini bagaimana kita cara memilih seseorang calon legislatif yang kira-kira sudah hati-hati masih salah. Tadi Pak Sukino bilang gitu. Seperti orang yang tidak salah itu kafir. Tapi kalau yang ngomong saya itu wah remuk Pak saya Pak. Itu nih yang menyampaikan Pak Sukino itu aman saja. Kalau saya bilang yang kafir itu yang tidak sholat kata Nabi gitu. Wah ngaji rob dino yang ngafir ke wong. Wong ngoten iki. Iya. Terima kasih Pak, nanti bagaimana kita cara memilih untuk Bapak sudah ikut pengajian di Bojonegoro sudah ikut. Tabang Bojonegoro, perwakilan Bojonegoro. Oh, dari Bojonegoro itu malah dekat ke Cepu, Pak. Iya, ya, tadi belum ikut ngaji di sana. Saya ngajinya di Cepu, Pak. Oh, sudah. Karena daerah saya perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh ya, jadi ngajinya di Cepu. Di Cepu sudah 3 tahun lah. Tapi penduduk, maaf Pak, Bapak termasuk penduduk Jawa Timur. Jawa Timur, Bojonegoro, perbatasan Pak. Ya, jadi Bojonegoro sudah ada katanya kok, MTA. Bojonegoro. Saya lanjutkan Pak G. Ya. Monggo. Ini di desa saya itu kan ada sekolahan SMP Pak. Kalau ngaji di MTA itu, satu desa itu ada satu itu sudah heboh, gempar Pak. Ya. Nah ini SMP itu ada mungkin siswa itu 700 mungkin ya kurang lebih itu. Loh yang ngaji itu cuma 3 itu ya juga gempar. Gitu. Nah ini yang saya inginnya saya sampaikan, ini yang guru agamanya Pak ini. Dia itu mungkin ya gak tahu atau kira-kira biasanya dari mulut ke mulut itu. Nah sebagai siswa itu dikasih nasihat, kamu gak usah ngaji di MTA. MTA itu sesat. Menungso tatanan angel. Lah nek jireku menungso taat agama kula malah ngoten. Iya. Ya guru aku dadi guru agama paling kula ngajar, Pak. Jadi mohon maaf Pak bahasane campur-campur. Lah untuk anak saya itu tiap pulang habis pelajaran agama padahal pelajaran agama itu bagus, Pak. Paling tidak 8 ke atas. Jawabe ngoten. Bekecot bagaimana? Karam. Loh, tapi di rumah itu cari bekecot. Wah, agut. Ini betul, Pak, gitu. Nah, ini untuk anak saya juga ikut ngaji ke sini. Saya kasih saran. Ya, sabar ini di Jungakno. Mungkin dia itu hanya ikut ikutan saja. Ya. Wah, ini di Jungakno orang kena. Wah, seorang mati gerang, ya mati gering. Kalau ngatain malah. Nah, ini untuk sementara bagaimana sebagai orang tua solusinya untuk menasihati anak. Ini yang jelas paling tidak untuk sementara kalau saya sebagai orang tua itu enggak masalah, Pak. Wes nek wani guru agama kon rene. Malah kula ngoten. Ya. Nah, ini solusinya bagaimana ini untuk anakmu kelas terakhir, berapa? Kelas berapa anakmu? 3, Pak. Kelas berapa? Kelas 3 SMP yang nomor 2, yang nomor 1 kelas 2 SMA. Yang nomor 3 itu jaraknya jauh, masih TK ini. Ya. Ini tambah sedikit, Pak. Cukup, Pak, ya? Masih sana, Pak. Allah. Ya. Kalau boleh tahu gini, Pak. Tadi Pak Menteri Perekonomian rawuh ke sini, kok saya yakin insya Allah demi untuk, ya karena Allah lah, kalau mungkin ada yang lain, kita itu sebagai warga, ya karwane gitu loh Pak maksudnya. Loh. Tapi kan, tapi tetap menurut jalur dari pimpinan kemana kita arahkan, kami ya. Nawa atau nawa. Ya, bagus. Nah, terus Pak ini Pak. Cukup Pak. Cukup dulu Pak ya. Nanti yang lain. Yeah. Baik, terima kasih Pak. Pak Cian, tadi saya bilang seperti tetangga itu saya memang ya tidak ada masalah baik, tapi di belakang itu kadang juga wah repot. Tadi saya katakan tanya itu aneh-aneh. Kowe kok nek anu ki ngene biasa nek mati ra dirayat piye? Kok dianu ngoten. Lah nek sing mati aku sik, lah nek sing mati kowe sik piye kula ngoten malah. Bingung ya, Pak. Lah terus gini Pak. Wah. Lah iki pomo kowe rata layat aku gampang ora dong layat wargaku ya akeh. Tak cegati ratan. Tak kon ngubur tanggoku wong siji tak bayari kula ngoten, Pak. Tak kubur neng ngarep anu Pak, kula pesen kali istri kula nggih derek ngaji mriki. Sok ben nek ora ana wong layat, aku kubur nang ngarep omah kula ngoten mawon. Lah, terus ngaten akhire. Kula dhewe nggih, jane rada guyu anu napa istilahe nggih, pengin guyu wonten. Kula jawab ngaten. Sapa mengko sing ora nglayat? aku nek dadi antu. Wes. Kowe tak parani sik tak cokot sik. Coba jane iki. Jane iki kudu guyu Pak tapi wong kaget ngedian-ngediani. Sing jelas mriku pertados nek kula 100% mboten. Tenan Pak, sing ora layat pira 5 parani sik kula ngoten. Nggih, makaten mangke kebladur terus Pak. Ngapuntene menawi wonten kata-kata kula ingkang mboten berkenan. Mangke nyuwun solusi ya. Pak Ustaz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadi antu are nyokot lah untune wis sampo. Dadi antu ya ora. Ya. Antu ompong nek nyokot po loro. Tapi orang itu biasanya takut dengan hantu-hantu itu mereka takut. Jadi apa ya masalah pemilihan. Oh, memang ya kalau milih jangan milih orang yang tidak sholat. Orang tidak sholat kok dipilih itu gimana? Milih ya yang Islam yang sholat. Ya, nah, siapa yang dipilih? Kalau bapak orang ngaji nanti insya Allah lewat pimpinannya akan beritahu ya. Kita tidak partai politik tapi bukan buta politik. Nanti akan seluruh warga MTA nanti lewat pimpinan masing-masing akan saya anjurkan. Pilihannya walaupun banyak warga MTA, nek pilihannya macam-macam tidak ada kekuatan apapun. Maka pilihan warga MTA harus menyatu. Ya, dari pusat sampai daerah, ya, pilihannya satu. Kalau pimpinan pusat menentukan milih A, semuanya milih A, tidak boleh B. Tidak ada kekuatan. Paham kan? Wah, walaupun sekian banyak ada yang milih A, ada milih B, milih C, malah orang dati kabeh. Orang dati kabeh. Ya paling tidak yang kita pilih itu mesti orang Islam. Yang memahami tentang perjalanan dakwah kita tidak mengganggu. Tapi mengganggu-mengganggu dakwah itu coba pilih, nek menang tambah kurang ajar. Ya kan? Jadi kita tidak minta bantuan apapun, tidak minta dibayar, tidak harapkan apa-apa. Yang kita pilih itu orang kok nanti memberi apa-apa, tidak. Tidak. Yang tahu perjuangan MTA, mau menegakkan kebenaran. Jadi kalau MTA salah, ya dikandani. Nek benar jangan dicari-cari kesalahan. Pengajian MTA di mana-mana itu sudah melalui prosedur yang benar. Untuk tuntunan agama, apalagi untuk tuntunan pemerintah, benar kita sudah. Untuk agama jangan diragukan. Untuk pemerintah saja kita sudah benar. Prosedur yang berlaku di negeri ini kita tempuh. Nah, tapi sementara orang yang tidak suka dengan MTA ini mencari-cari kesalahan dengan alasan tidak boleh hidup di kampung ini, tidak boleh di daerah ini, tidak boleh. Padahal MTA itu sudah dapat legalitas yang sah, boleh hidup di seluruh wilayah NKRI, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke sana itu boleh berbadan hukum sah. Ya, perkara di Demak, Rainto, ya, kemudian di Kapan itu di Blora, Rainto. Walaupun kamu melarang pengajian jalan terus, dulu di Purworejo juga nggak boleh jalan terus. Nah, itu suatu ujian. Tidak ada perjuangan jalan mulus, mesti ada hambatan-hambatan. Dan Allah sudah mengatakan. Coba diingat kembali surat An-Nisa 61 itu Allah mengatakan pasti benar. Firman Allah itu pasti benar. Jadi jangan dikira kalau orang mengajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, semua orang itu senang, tidak ada yang tidak senang. Dan berusaha menghalangi. Cara menghalanginya tidak setengah-setengah, dengan sekuat tenaga. Kadang menyebar fitnah juga. Coba dibaca ayatnya. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Ya ada, ngajak, mari taat pada Allah, mari taat pada Rasul. Kalau kamu menyeru begitu, yang muncul siapa? Ayo dibaca terus. Niscaya kamu lihat, orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Yang muncul itu orang munafik. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau kamu mengajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, orang munafik yang muncul. Menghalangi dengan sekuat tenaga. Berbagai macam cara. Supaya tidak mendekati kamu yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah tadi. Itu Quran mengatakan. Pasti itu. Namun Allah telah berjanji, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Baca surat Al-Maidah 105. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Ya kan? Jagalah dirimu. Orang yang beriman, jaga keimananmu. Jaga dirimu, jangan tersentuh api neraka. Maksudnya orang yang beriman itu supaya selalu menjaga diri, jangan sampai kita meleset dari garis-garis keimanan. Kalau kita berpegang teguh, tetap menjaga diri pada posisi iman, tawakal ala Allah, orang yang sesat tidak akan berbuat sesuatu yang memadzarati kamu. Ya tidak akan memadzarati kamu selama kamu sudah mendapat petunjuk. Kalau kita berjalan menurut petunjuk Allah, orang yang sesat akan usaha menghalangi, membendung, dan usaha apapun tidak akan berhasil. Karena itu akan ditolong oleh Allah intan surullah yang surkum, mayusabit akdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Dan meneguhkan pendirianmu, punya pendirian yang kuat. Kan dia di mana-mana dihalangi, tidak makin surut, tidak makin banyak. Makin banyak. Tidak takut. Dan perkembangan MTA pengajian diusir di atas bukan baru sekarang. Itu sejak pertama kali MTA berdiri ya sudah begitu itu. Ya, sejak pertama kali berdiri. Sudah. Tapi itu ujian. Maka Allah mengatakan, apa kamu ngira masuk surga? Sebelum Allah melihat bukti kesungguhan kamu di dalam mengamalkan Islam ini. Dan sebelum Allah melihat bukti kamu sabar dalam menahan derita dalam menyebarkan Islam ini. Maka kesungguhan dan kesabaran akan dilihat oleh Allah. Kalau tidak, jangan kamu mengira bisa masuk surga. Surga bisa dicapai dengan kesungguhan dan kesabaran. Maka Allah merintahkan wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah penolongmu itu sabar dan salat. Ya. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sabar dan salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang yakin bahwa dirinya itu akan bertemu Allah. Dan yakin dirinya akan kembali pada Allah. Maka ilallah marji'ukum. Semuanya yang kembali pada Quran dan Sunnah. Yang menghalangi pada Quran. Semua akan kembali pada Allah. Nanti di sana akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri apa yang telah diperbuat. Maka kalau tadi ada muridnya 700 apa ada 2-3 orang yang ikut ngaji sudah menggemparkan itu berarti daya kekuatan masjid itu luar biasa. Masa murid sekolah 700 eneng sing ngaji cah telu itu gempar itu. Luar biasa, malah gurunya agama barang termasuk ikut memfitnah. Padahal gurunya agama itu kenal MTA pun tidak, tapi sudah berani menuduh MTA itu aliran sesat. Jangan ngaji di MTA aliran sesat. Padahal guru agama. Terus sing diulangke apa? Lah mestinya kalau dia guru agama itu ini ada pengajian yang dikasih Quran dan Sunnah. Oh, saya tak ikut ngaji di situ karena saya guru agama. Sumbernya agama Islam itu Quran dan Sunnah. Mestinya ikut ngambil di situ. Lah kalau guru agama tidak mengambil Quran dan Sunnah, terus agama apa yang diajarkan? Kalau agama Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Masa agama Islam kok sumbernya kitabnya Dharma Gandul? Gimana coba? Primbon? Itu bukan agama Islam itu. Ya, terus sabar. Bagaimana itu? Ya betul Bapak tadi, kalau anak masih kecil, di sekolah, ya sudah diberitahu aja. Nek ulangan, digarap menurut benere gurumu piye. Tapi hal praktek hariannya, laksanakan menurut tuntunan yang benar. Udah. Tuh. Ya, tadi gurunya bener ke nek ngene kok, yes. Turu. Wong wudu ki nek turu batal apa ora? Ndah. Jawane batal dan tidak. Menurut gurune agama, tidur itu membatalkan. Sudah tulis saja batal gitu. Ya ta? Umumnya kan tidur itu membatalkan wudu toh? Nah, tapi menurut Nabi tidur itu tidak membatalkan wudu. Yang batalkan wudu itu apa? Nah, kentut, kencing, berak dan sebagainya itu ya. Dan menyentuh perempuan dalam arti bersetubuh kalau senggolan nyenggol tidak batal. Ya. Tapi nek mbok jawab ngono salah. Ya wis. Karepe Pak Guru Agama tidur batalkan lu ya batal gitu aja. Puasa nangis batal apa tidak? Nek Guru Agama nangis batal, batal gitu aja. Ning prakteke nah enggak batal. Puasa keluar darah batal enggak? Batal gitu aja. Praktek enggak nek kowe ngarit atau tanganmu kepecok keluar darah tidak batal. Ini tekoi guru agama batal gitu. Padahal yang batal puasa kok batal keluar darah itu maksudnya darah haid atau darah nifas. Jadi kalau wanita puasa kok keluar darah haid batal. Nifas batal. Kalau laki-laki tidak pernah batal puasa karena keluar darah. Ya, giginya lepas keluar darah, ora batal. Udune wis mateng, mecah. Nah, malah keluar darah karo nanah, tidak batal. Itu tinggal batal. Ya, udah ya. Bapak, nek mati ra kuatir nek ora dilayat. Insya Allah sung layat tokeh. So, nek kuatir ra dilayat, nek arep mati ngabari rene. Layat nanti. Apa lagi? Penanya dengan nomor 8. Mic nomor 8 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Ini dari dekat saja, dari binaan SIMO, pimpinan Bapak Wahid Hasim dan Bapak Suratman. Ya. Nama saya Pardiono. Ini yang saya tanyakan ya berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Di sini potongan ayat di akhir ayat itu dikatakan bahwa barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah dikatakan adalah orang-orang yang kafir. Dan yang kelima adalah dikatakan orang-orang zalim, dan yang ke-47 dikatakan orang-orang yang fasik. Ya. Yang saya tanyakan, apakah ayat ini cuma untuk kaitannya dengan masalah kehakiman ataupun para ulama atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau keadilan. Bagaimana dengan orang tua terhadap anaknya? Contohnya begini, Ustaz. Karena saya ini ya masih mempunyai anak dua, kadang-kadang bertengkar terus. Itu dalam memutuskan suatu perkara itu, akhir-akhir ini memang saya akui, saya itu selalu membela yang kecil, karena masih kecil itu tadi. Karena yang kecil itu sering kali dibikin nangis. Akhirnya yang saya bela yang kecil itu. Itu apakah memang ada kaitannya dengan ayat ini? Yang kedua, apakah boleh seseorang itu dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu berbesan dua kali, Ustaz? Berbesan dua kali. Contohnya begini. Misalnya saya sudah mendapatkan istri saya. Nanti adik saya lagi mendapatkan adiknya istri saya lagi. Itu apakah dalam Islam itu dibolehkan atau tidak? Karena di dalam saudara kami yang di Lampung sana memang saat itu sudah ada yang seperti itu. Menurut Islam apakah boleh atau tidak? Yang ketiga, yaitu saya ucapkan banyak terima kasih sekali kepada Al-Ustadz karena yang tanggal 26 kemarin itu sudah memberikan nasihat kepada istri saya yang dulunya belum mau mengaji. Alhamdulillah dengan nasihat Ustadz itu insya Allah mungkin minggu depan sudah mau mengaji. Dan kemarin itu saya belikan Al-Quran sekaligus dua, Ustadz. Yang satu itu kecil untuk saya, yang besar untuk istri saya. Karena istri saya itu kan ngajinya ya belum begitu lancar. Waktu dapat saya dulu itu, saya simak kadang habis sholat itu kok baca Yasin itu kok kayaknya kok lancar terus. Ternyata setelah saya telusuri, ternyata dia tuh hafalan, Ustadz. Setelah saya simak pengajian itu ya masih agak gradul-gradul. Untuk itu saya belikan Al-Quran yang agak besar. Dan kemarin sudah mau berangkat. Tapi ternyata masih ada kendalanya lagi, Ustaz. Yaitu di dalam Al-Quran itu yang saya beli itu. Tapi tadi sudah saya tukarkan. Alhamdulillah penjaga tokonya ya baik. Saya tukarkan mau dan tidak minta tambahan apa-apa. Itu begini dalam Al-Quran itu. Istri saya begini. Langko piye mas nek Ustaz yang ngomong surat iki. Oh gulian nggon daftar iku ya bu. Kuingku enek surat iki nomor iki. Nah ternyata dicari betul Ustaz ya. Surat Ali Imran itu ternyata dalam surat dalam Al-Quran itu dikatakan halamannya 42. Terus dicari sama istri saya. Dicari-cari-cari ternyata ketemu 42. Ternyata antara halaman dengan daftar suratnya itu tidak sama. Akhirnya belum mau berangkat. Karena nanti takut kalau dalam majelis itu dia kalau Ustaznya ngomong surat ini dia masih bingung nyarinya. Akhirnya dia belum berangkat. Mungkin insya Allah minggu depan lah. Mudah-mudahan dia mau berangkat. Karena itu semua berkat nasihat Al-Ustadz. Karena kalau saya sendiri yang nasihati mungkin adalah ngusik Thomas. Padahal dia sendiri yang menyuruh-nyuruh saya untuk selalu mengaji kepada kebaikan atau kebenaran. Dan saya terima kasih sekali ya saya ucapkan kepada istri saya. Walaupun dia ngajinya agak gerudal-gerudul. Tapi bisa menjadi support bagi saya karena setiap saat selalu mengingatkan kepada saya untuk menuju jalan kebenaran. Walaupun dalam keluarganya sendiri ya masih kolot semualah termasuk bapaknya yang dulu saya tanyakan masalah weton itu ya. Itu ya saya sendiri Ustaz waktu itu. Untuk itu saya mohon sekali lagi atas nasihatnya Ustaz lagi mudah-mudahan istri saya betul-betul mau istiqomah dalam menjalankan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai anak tadi, yang gede selalu bikin nangis yang kecil. Terus kue ngewangi sing cilik, sing gede ditangis sisan. Diwangi toh. Ya mestinya itu baru anak dua aja udah bingung. Aku arep ngatur negara. Wong 250 juta coba. Ya, baru anaknya adu nawe bingung, sing diwangi sing gede po sing cilik. Nah, mestinya rai wangi-wangan. Saudara mendekatkan maksudnya dalam Al-Quran itu supaya berlaku adil. Ternyata wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mengambil hukum itu mengambil keputusan. Ya. Dalam apa aja, terutama memang dalam pengadilan. Tapi bukan hanya terhadap pengadilan negeri, bukan itu. Termasuk berbuat apa saja kita itu supaya adil. Karena ada. Ya, di dalam ayat lain supaya mengatakan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil kamu. Karena adil itu paling dekat kepada ketakwaan. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kalau mengadikmu yang kecil tadi yang salah, ya jangan dibenarkan. Tetapi mungkin karena kecil belum tahu kalau ini salah, ya maka itu hukum tidak berlaku pada anak-anak kecil. Itu pendidikan bagi orang tuanya untuk mengalahkan adiknya. Bagaimana? Tidak usah mengambil hukumnya dulu, tapi ambil, tanamkan rasa kasih sayang yang besar, kasih sayang kepada anak yang kecil, adiknya, ya, yang kecil juga hormati pada kakaknya. Jadi tanamkan, saya yakin kalau anak masih kecil-kecil itu ya belum tahu, semua yang berjalan bukan tuntunan, tapi berjalan nafsu, hawa nafsu, keinginan. Nah, orang tua yang masalahnya ditempatkan pada semestinya. Ini gede kan ngalah. Ngalah ini soalnya dia menang. Mula jenenge ngalah, walaupun menang, ini saya karena dengan adiknya ngalah. Insya Allah nanti kalau dengan ide yang baik, jangan tembok pilani anakmu yang cilik nangis, terus yang gede tabuk sisa. Nangis, ya, tadi tangisan kabeh. Ya, tidak betul itu. Tadi didik cara baik lah, dimengertikan pelan-pelan. Kemudian, apa tadi? Kakak beradik nikah dengan kakak beradik boleh apa tidak? Bukan hanya dua kali, 10 kali pun boleh. Ya, jelaslah kamu punya saudara 10. Ya, kamu sudah dapat anak perempuan kakaknya. Nah, kemudian adikmu lagi nikah dengan, jadi mantu ping 10, besane siji. Boleh itu. Boleh, enggak ada salah. Yang penting jangan kamu double dalam satu besan itu. Kakaknya kamu nikahi, adiknya mbok nikahi sisan, itu tidak boleh. Kalau kamu dapat kakaknya, adik istrimu dapat adikmu, boleh. Atau adik istrimu dapat kakakmu, ya boleh. Gitu loh. Nek adiknya mbok pek sisan, enggak boleh. Nah, itu. Jadi kalau besan 2 kali, 3 kali, 4 kali, boleh. Asal ya, orangnya yang lain. Jadi anaknya banyak, istimbang golek besan yang angel-angel, jelas saya punya besan itu cocok, anaknya ya nurut, apik. Dilalah kok masih punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki, tak bisa naik karo kae. Sisa nih rasa nyelidiki sampai ya sudah boleh. Dah. Nantilah anak liane ya begitu lagi. Ya sisa nih rasa tidak tahu boleh angel-angel karo kae sisa. Jadi sarumah itu isinya mantu besan ya. Anak kabeh itu ya sudah besane mung siji tok. Boleh itu. Apalagi baik, berikutnya penanya dengan mic nomor 13. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Syafi'i dari Desa Jibung, Kecamatan Kedung Tuban. Ya. Mari. Ini dalam kelompok kami, Pak, ada sering terjadi bukan perdebatan, semacam persoalan tentang rokok, Pak. Ya. Pak Ustadz pernah mengatakan, kalau masih rokok gak usah ngaji. Ya. Sementara di kelompok kami, bukan cuma ngaji, masih merokok malah disuruh mengganti guru daerah yang gak hadir. Hmm. Apakah bagaimana tanggapan dari Pak Ustadz, tolong tausiahnya. Ya. Dan yang kedua, tentang pengamalan, Pak. Di kelompok kami sering di, saya kan kalau jagongan dengan teman-teman yang bukan pengajian MTA, ngomongnya itu orang MTA sing dibahas betahe kelakuane dhewe ra diingeti. Bener Mbak Sukino nak omongan apik sing kuwi lho kaya santri-santrine kuwi lho. Seperti itu, Pak. Mohon tausiahnya lah. Santrinya kenapa? Ya, belum bisa mengamalkan. Cuma yang dibahas, bid'ah. Hmm. Cuma itu. Jadi yang masalah pengamalannya enggak. Seperti yang masalah infak terutama. Itu masih jauh. Udah. Terus tadi ada yang titip, Pak, mau nanya. Dari Mas Agus Ngawi, Pak. Apa yang ditanyakan? Sahkah wudu saya karena saya seorang montir? Montir motor. Jadi di tangan atau kaki belum 100% bersih dari oli atau minyak. Sudah gitu saja, Pak. Ya. Ada satu lagi nih, Pak, dari Mas Budi. Mas Budi dari Kapuan, Pak. Perempuan iqomat terus sholat sendirian, padahal suaminya baru wudu. Sahkah sholatnya? Dan suaminya sholat sama anaknya umur 10 tahun. Sudah, Pak. Sudah, ya. Pak, terima kasih, Pak. Ya. Jadi masalah merokok, ya dah. Sekarang itu larangan rokok lebih keras. Merokok adalah membunuhmu, ya enggak? Yang bungkus rokok itu sekarang ditulis rokok itu membunuh. Bukan sekedar menyakit ini, tapi membunuh. Ya dah. Tapi kalau kamu merokok, hakikatnya kamu itu bunuh diri. Itu yang tulisan rokok. Maka saya anjurkan kalau ingin merokok, baca dulu. Orang bunuh diri itu boleh enggak? Ya? Dosa kan? Nah, berarti orang bunuh diri itu dosa. Maka kalau merokok bersama dengan bunuh diri, berarti kamu membunuh dirimu sendiri. Ya? Maka di daerahmu, di kelompok mana itu kok aneh, wong sing rokok malah kok jadi guru daerah. Tapi malah nganjurke rokok tapi kok. Ya, seluruh guru daerah yang masih rokok dilepas, tidak boleh jadi guru daerah. Seluruh warga NT yang masih rokok, saya anjurkan berhenti dulu ngajinya. Tidak dikeluarkan, tidak. Ngajinya berhenti dulu. So, newe mandek sing rokok, boleh ngaji lagi. Lah mandeknya nek mati, ya weh ngaji ya nek mati ya untuk ngaji. Ya wong kandane rokok itu nah membunuh diri gitu kok. Gimana tuh kok nekat? Yang penting kita sudah menyampaikan, ewa tidak nekat, tanggung sendiri akibatnya. Akibatnya biar tanggung sendiri, seluruh warga MT. Kita sudah mengharamkan rokok, mengharamkan bunuh diri. Dan kalau rokok itu ternyata bunuh diri, berarti bunuh diri itu haram. Ya, dan jangan coba-coba, dia senang rokok, kok tadi guru daerah itu harus mulai ngopo, wingo. Nah, perkara kamu dengan orang luar tadi, ya, tidak usah dilayani, gunanya apa, ya toh. Ya toh, kan, ngomong sing dirbuk, bid'ah, wae. Itu temanmu itu telinganya satu. Mula jadi cak rembukan, wong kupingnya mung siji. Ya. Jadi kalau kita bicara, sunnah itu tidak pernah didengar. Sing dikurungake bid'ah saja. Padahal sudah berulang kali. Kalau bicara bid'ah itu mesti ada hubungannya dengan sunnah. Sebab ibadah kalau menurut Nabi namanya ibadah sunnah. Sunnah artinya mengikuti contoh Nabi. Ibadah yang tidak dicontohkan Nabi berarti melakukan ibadah bid'ah. Loh, sunnah yang mau rakrungu yang telinganya hanya satu. Enggak enggak usah dikatek kayak orang yang macam itu, biar saja. Apa tuh gunanya enggak berdebat atau bukan orang semacam itu. Nah, apalagi orang tadi bicaranya, dirbung, bid'ah, NWMTA itu, apalagi menyebut nama saya, kenal we urung, ketemu lah kok wis ngerasani, wis ngelek-elek. Tapi gak apa-apa, tanggungin tuh sana, gitu. Gak apa-apa. Saya gak pernah kok ngajarkan bid'ah tanpa sunnah. Itu. Kalau kita bicara sunnah, ya menyangkut bid'ah. Sekali lagi saya katakan, bid'ah yang dilarang oleh agama itu bid'ah dalam apa? Ibadah. Bid'ah dalam ibadah. Kalau bid'ah urusan duniawi ya malah dianjurkan. Nah, bid'ah itu sesuatu yang baru. Yang zaman Nabi tidak ada, kalau ada lah itu bid'ah. Maka kalau urusan dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, urusan dunia kamu lebih tahu. Zaman Nabi naik haji, ibadah haji naik apa? Unta. Sekarang ibadah haji naik apa? Bid'ah itu. Ya. Zaman Nabi perang, kamane tombak, pedang, panah, terus tameng, perisai, melindungi dirinya. Zaman sekarang, bid'ah itu. Nah, hal-hal yang begitu boleh dianjurkan. Urusan duniawiyah, kembangkan. Ya, kamu zaman ini perang begini kok pakai pesawat bid'ah. Pakai ya, mobil anti peluru bid'ah. Nah, makanan empuk buat musuh itu. Ya. Nah, yang dilarang itu masalah bid'ah dalam ibadah. Maka al-aslu fil ibadati al-ittiba. Kalau urusan ibadah, ittiba itu mengikut. Mengikut siapa? Nabi. Mengikut Nabi atau mengikut sahabat-sahabat Nabi. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat Nabi tidak melakukan, kamu melakukan bentuk ibadah yang tidak dilakukan Nabi, dilakukan sahabat Nabi, itu bid'ah. Yang dilarang dalam agama itu bid'ah dalam ibadah. Maka kalau ibadah, carilah tuntunannya. Apa ada tuntunannya melakukan begitu? Nah, kalau tidak ada tuntunan, jangan dilakukan. Tapi kalau urusan dunia, bebas. Ya, jangan cari tuntunan. Kalau mencari, larangannya. Ada larangannya enggak? Selama tidak ada larangan, berarti boleh. Ya, mudah-mudahan paham. Nyambung tadi, yang di depan tadi. Istinya, nyata membuat ayat. Ya, Yasin itu wapal, mulai cepat. Dati kirannya pinter maca Quran. Tiba-tiba, malam. Mengapa hafal Yasin liane enggak bisa? Karena Yasin tiap malam cuma diwaca, tiap malam lah diapal. Waca terus sesuai apal, bae ra iso maca. Nah, gitu nah, tapi alhamdulillah mau sadar gelem ngaji dan Quran ti isine ora Yasin tok. Baca Yasin itu ya boleh. Tapi aja sing mbok seneng Yasin tok liane ra iso. Yasine nganti nglotok apal nganti maca liane ra iso. Lah padahal Quran isinya 30 juz itu Yasin itu hanya sebagian kecil dari ayat Quran, dari surat Al-Quran itu. Ya, gitu ya. Apa lagi? Terus tadi pertanyaannya, wanita wudu apa? Perempuan iqomat, suami nah, wudu, kemudian zaman Nabi enggak ada perempuan iqomat itu enggak ada. Masa barqomat salat dewe. Ya, itu model apa? Ada suaminya lagi wudu ditinggal. Kok enggak nunggu suaminya biasanya wudu dulu. Ya kita. Kalau masalah dia terus suaminya rampung wudu kan makmum dewe gitu. Nah. Istri ngimami suami enggak boleh, enggak sah itu. Satu lagi apa yang ditanyakan tadi? Belum bersih. Montir. Jadi usahakan. Kalau wudu itu diusahakan maksimal, jangan sampai anggota tubuh yang mestinya kena air wudu jangan sampai terhalang. Ya, kalau terhalang air masuk ke bagian tubuh yang harusnya kena air wudu kok terhalang, nggak bisa masuk, nah itu nggak sah. Kalau kena air apa oli, nah itu saya rasa ditasuh dengan air apa minyak. Bensin itu udah hilang itu bisa. Nah kita kena cat lah gitu, rada angel. Itu pun harus dibersihkan. Kalau udah maksimal dibersihkan enggak bisa, ya ya sudah. Tapi yang penting air wudu yang mestinya menyiram bagian tubuh kita yang harus kena air jangan sampai terhalang. Kalau terhalang tidak sah wudunya. Terus apa lagi? Yang lain. Nomor mic 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ustadz dari Solo, tapi kuliah di Jogja, lantai 4 Ustadz. Ya. Begini Ustadz, saya mau tanyakan dua hal. Saya itu rumah di Solo, tapi di Jogja kos, karena kuliah di UGM, begitu. Nah, tapi paling enggak minimal 2 minggu itu saya pulang ke Solo gitu Ustadz. Nah, berapa jarak dan berapa lama minimal dikatakan musafir Ustaz? Karena di sana itu saya seringnya sholatnya di jamaah qasar gitu Ustaz. Nah tapi karena banyak teman-teman yang bilang itu waktunya aja cukup, kenapa harus di jamaah begitu Ustaz? Dan situasi bagaimana yang dibolehkan untuk melakukan sholat jamaah qasar begitu? Terus yang kedua yaitu untuk masalah iqomah Ustaz. Nah kita itu melakukan iqomah kalau minimal jamaahnya itu berapa orang Ustaz? Kadang-kadang kami itu jamaah sendiri di rumah apa itu 5 orang gitu, pakai iqomah apa enggak gitu Ustaz? Itu saja Ustaz atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama kamu dalam musafir, menjamak, mengkosor, sholat itu boleh. Kenapa waktunya masih kok dijamak? Itulah rukhsah. Ya. Keringanan yang diberikan di dalam Islam. Orang musafir itu boleh menjamak dan boleh mengkosor sholat. Berapa lamanya? Tidak ditentukan. Selama batas musafir, selama kamu belum pulang, ya musafir. Ya tak? Nabi pernah selama 19 hari dalam musafir. Dalam perjalanan dalam musafir itu selalu menjamak mengkosor sholat. Umar bin Khattab, Amir Mu'minin pernah 6 bulan. Ya, selama 6 bulan menjamak mengkosor sholat. Nah, jadi dari situ bisa diambil kesimpulan. Berapa lamanya tidak ditentukan. Selama kamu masih belum pulang, masih dalam musafir, ya boleh menjamak, boleh mengkosor sholat. Jadi kalau kamu rumahnya Solo, kuliah di Jogja, selama di Jogja kamu boleh mengkosor, menjamak sholat. Nanti kalau sudah pulang di Solo, lah tidak boleh dari Solo. Ya, itu mengenai jamak dan kosor. Kemudian yang kedua, sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di masjid. Maksudnya kamu lebih baik bagi iqomah dan sebagainya sholat jamaah di masjid. Ya. Tapi jamak apa itu sholat di rumah apa boleh? Boleh juga, tapi sebaik-baiknya di masjid. Nah kalau di rumah mau jamaah 5 orang boleh, 1 orang pun boleh kok. Imamnya 1, makmumnya 1 itu jamaah boleh. Yang namanya jamaah itu ada imam dan ada makmum. Sekalipun jumlahnya banyak, tidak ada imamnya, tidak disebut jamaah. Kalau di masjid penuh, tapi sholat sendiri-sendiri, tidak ada imamnya, ya tidak jamaah. Kamu sholat hanya 1 imam, 1 makmum, jamaah itu namanya. Jadi yang namanya jamaah itu harus ada imam, ada makmum. Salah satu diantaranya tidak ada, ya tidak jamaah. Nah, apa lagi? Baik, teman kedua silakan. Mic nomor berapa? 14. Kemudian? 9. Nomor 10. 9, 10, 16, 7. 14, 9, 10, dan 7. Baik, kita mulai dari nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siwanto Ustaz dari Wonogiri. Sebentar, saya hanya prihatin Ustaz. Saya hanya menyampaikan, menghimbau dalam masyarakat ini, saya terus terang saya sebagai Polri. Tapi saya tidak punya hak suara, saya netral. Tapi saya prihatin masalah. Karena dalam 2 bulan ini saya di tempat saya mengadakan rahasia itu menangkap beratus-ratus minuman. Jadi saya dengan adanya ini prihatin sekali dan saya mendapati menertibkan anak-anak itu yang meminum rata-rata juga anak-anak sekolah. Ya. Jadi dari keprihatinan saya ini saya menyampaikan pada Ustadz, Ustadz sebagai ulama dan nanti pada umara yang menyelenggara negara ini untuk menyampaikan karena rata-rata orang yang menjual minuman itu pada tidak takut karena apa? Karena tindak pidana ringan dalam hukum itu. Mungkin di sini juga banyak para-para tokoh dari pakar-pakar hukum dan pakar-pakar perwakilan rakyat juga DPR supaya mendengar. Karena saya sebagai selasa ngaji ini saya tahu bahwa kita hanya untuk saling mengingatkan. Ya kemampuan saya tidak ada, kemampuan saya hanya level bawah. Jadi kalau anak-anak dulu sebelum saya mengenal ngaji. Kalau anak mendem kandhani angel tak pukulian itu. Nah, tapi sekarang dengan adanya agama, penyampaian dakwah itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan batawasa bilhaq, batawasa sabar, dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi kalau ada anak-anak mungkin yang saya laporan, saya datangi, ya saya bina, saya tanyain, dan rata-rata dia mengakunya beragama Islam. Ya. Dan itu. Jadi saya himbau, saya ketuk dari hatinya, ya sedikit-sedikit yang saya dapatkan, saya dalili. Tapi yang untuk level ke atas ini, kebanyakan kalau kita dirahasia, nyatanya, mohon maaf, ini kan kalau minuman itu kenanya tindak pidana ringan. Jadi tidak banyak jeranya. Jadi saya mohon pada Pak Ustadz, karena ini tahun 2014 ini ada pemilihan DPR, yang dia itu, karena itu di dalam undang-undang itu hanya tindak pidana ringan. Jadi orang tidak akan kapok. Padahal ya, efeknya dari minuman jelas. Apa yang tadi dikatakan Pak Hatta Rajasa, kita belajar Al-Quran, dan Al-Quran itu jelas di situ bahwa minuman keras itu dilarang. Jadi sebenarnya saya mau saya sampaikan pada Pak Ahmad, Pak Hatta Rajasa, tapi karena beliaunya sudah duluan, jadi saya sampaikan para Ustadz, supaya nanti kepada para beliau yang ada di Wakil Rakyat, terutama yang di DPR Pusat, untuk mengubah itu supaya minuman itu hukumannya berat itu, Pak Ustadz. Kenyataannya generasi kita, mohon maaf, kalau sudah SMP, SMA minum, mau jadi apa 10 tahun ke depan. Kita lihat di televisi, berapa ton ganja ditemukan. Kita temukan berapa puluh kilo sabu. Tapi karena apa? Undang-undang mengatakan hukuman maksimal. Tidak ada hukuman maksimal. Jadi maksimal 20 tahun hukuman mati. Tapi maksimal tidak ada, hukum 1 bulan itu selesai. Jadi mohon maaf, ini juga minimal ya harus 20 tahun. Jadi mohon maaf, mungkin ada para penegak hukum di sini juga, mungkin kebodohan saya atau tidak, tapi saya mengamati. Jadi hukuman itu tidak boleh kurang, seandainya hukuman minimal 20 tahun. Jadi pelaksanaan hukuman tidak boleh kurang dari 20 tahun. Kalau mungkin mah lebih bisa, tapi kenyataan sekarang ini hukuman 20 tahun seumur hidup, kenanya mohon maaf, hanya kita lihat satu sendirilah. Karena kita zaman demokrasi, kita sudah reformasi, sudah 10 tahun kayak gini, saya mohon maaf, biarpun jelek-jelek gini, saya juga zaman reformasi peralihan, dari 97-98 itu saya mengalami sendiri, kayak gitu gimana keadaan bangsa ini. Jadi mohon maaf, ini semua saya menghimbau pada Pak Ustadz, pada para tokoh-tokoh semuanya, penyelenggara negara ini, dari saya yang hanya bawaan, tidak tahu apa-apa, ya saya hanya belajar, dan saya alhamdulillah tahu agama sedikit-sedikit ini, saya mengetuk agar bangsa ini bisa bangsa yang maju. Sebabnya nanti tahun ke depan, bangsa kita menghadapi bangsa era globalisasi bebas. Kalau generasi kita udah generasi mendem semua, mau jadi apa bangsa ini? Padahal Pak Karno aja dulu bilang bahwa 10 pemuda akan guncang dunia. Nah kalau kan bahwa pemuda udah hancur kayak gini, hancur sudah bangsa ini. Ada akan berat sama sekali. Karena ini kecintaan saya pada bangsa ini. Saya tidak mau bangsa ini hancur. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa mengetuk para semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasmu di mana? Saya posek jadi serono, Ustaz. Jadi serono. Siap. Saya dititipkan pada presiden ini, kan ada tengah-tengah Pak Marioto ini. DPR ya, RI ini. Mari bulu-bulu saya tersang, saya sampaikan apa adanya inilah saya. Mau jadikan apa? Mudah-mudahan akhir hayat ini yang saya tidak tahu atau mampu nanti pulang bawa truk dah mati. Tapi saya sudah menyampaikan apa ya? Ya itu keberatan saya ini. Biar nanti bangsa ini betul-betul sudah 10 tahun kok malah jadi minuman di mana-mana, pemabuk narkoba kayak gimana, kan sudah luar biasa, biasa sekali, prihatinnya sekali. Ya, hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Bapak Marioto, ini anggota DPR RI, kebetulan juga dari Wonogiri. Sudah kenal belum kamu? Mana? Oh iya, ini titipan Pak Marioto. Dia nanti masih maju, tapi tidak DPR, akan maju mewakili Jawa Tengah. Beliau sendiri juga judek itu kok. Iya, iya. Tapi kamu masih termasuk polisi yang bagus itu. Ya, masih iso ngingatke, ya, disera gelem dianuk gebuki, siapa yang ini? Oh ini enggak, dilek kira kena, ya yes, aku melu sisan malah gitu. Ada enggak polisi yang ikut itu? Ada. Saya ngomong itu bukan ngawur. Ini polisi, ya ini polisi penegak hukum melu ngono terus piye. Mula bocah cilik-cilik sekarang, itu pernah diingatkan orang sepuh kita dari Ngemolong itu. Ya anak-anak muda mabuk-mabuk itu delik kene ojan mah jawabe lah jare ning dunyane mung mampir ngombe lah kok ngombe rain tok gitu kan dah itu kan luar biasa ta kan. Alah itu luar biasa. Alhamdulillah kemarin Damiras di Solo ini masuk MTA ikut ya. Pertama kali yang dipanggil dari DPR, salah satu yang dari DPR yang datang tadi minta nasihat pada saya, angkat-angkat. Apapun yang terjadi, walaupun nanti mungkin di voting kalah, tapi harus suarakan. Ya, miras itu Nabi kita mengatakan 10 macam yang berkenaan dengan miras dilaknat semua oleh Allah. Dari pembuatnya sampai meminumnya, yang menawarkan, mengiklankan, yang ngelantarkan, misalnya kamu di sini, saya di sini, saya mau minum, sana nganterkan gelasnya itu sampai kepada saya, yang ikut ngelantur gitu semua dilaknat oleh Allah. Ditegaskan tadi oleh Allah bahwa Quran menyatakan khamr itu menimbulkan kebencian, permusuhan, menjadikan orang lupa mengingat Allah, dan menjauhkan dari sholat. Apakah tidak akan kamu jauhi? Maka Allah mengatakan, ya, jauhilah. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Coba dibaca surat Maidah 90-91 itu. Jadi alhamdulillah di Solo ini, insya Allah disahkan sebentar lagi, Perda anti miras. Kemarin baru rancangannya mau boleh, ya, di masyarakat tidak boleh, tapi di hotel-hotel boleh, di hotel bintang boleh, ya tentang keras sampaikan. Dan pemerintah pun sudah mengakui sebenarnya itu penyakit masyarakat, ya dah. Polisi juga mengatakan itu miras juga termasuk pekat itu penyakit masyarakat. Masa? Penyakit masyarakat tidak boleh beredar di masyarakat, tapi di hotel boleh. Lah orang yang di hotel itu orang masyarakat atau bukan? Di hotel kan cuma sementara, nanti pulang ke masyarakat. Berarti penyakit itu boleh berkembang di hotel. Nah, kalau namanya penyakit harus berantas. Maka alhamdulillah insya Allah nanti sebentar lagi akan diputuskan. Di Solo ini akan keluar perda anti miras. Jadi tidak boleh. Kemarin sudah ditandatangani wali kotanya juga, ya, oleh lama kemarin di demo pemuda kita, ya, wakili langsung oleh ketua pemudanya, orasi 2 kali kemarin di gedung DPR, setelah itu hari Jumat kemarin di Masjid Agung Surakarta, ya, tadi saya mendengarkan berita dari anggota Dewan Solo tadi mengabarkan, sudah dikabulkan bahwa nanti akan ada undang-undang anti miras. Jadi anti tidak lagi akan ada, boleh tidak boleh di masyarakat tapi boleh di sana tidak boleh. Anti harus dibarmi semua. Ya, tidak ada gunanya. Polisi tiap bulan Ramadan saya sering diundang. Tiap bulan Ramadan kumpulkan ribuan botol terus digawake setum. Terus digiles. Ya, suruh nunggui ulama-ulama termasuk saya tidak pernah mau datang. Saya pernah datang sekali. Kau nonton. Walah wong kau yang ditonton. Apa gunanya? Maksudnya suatu bukti gitu. Yang bilang itu digiles. Nah, tapi yang buat giles berapa? Yang tumbuh berapa? Nah, maka harus diantisipasi. Kalau memang betul itu penyakit masyarakat. Atau diberantas dari ujungnya sana. Di poknya sana. Ya. Ayo gue gawe terus kan. Ya itu. Lah alasannya. Lagu nih anu pabrik karyawannya nyambut gawe ganti pabrik aja pabrik miras diganti pabrik lain dan karyawannya dia tampung di situ seperti pelacur kemarin ditutup terus nanti pelacurnya gue nyambut gawe apa ya dah menurut hukum Islam pelacur kono gue rasa kayak gawean kon melacur ndak salurkan kerja kalau ndak mau rajam sampai mati kapok mati ya dah. Anggapnya si raja mati, masa ada melacur nih. Miras ya begitu. Menurut hukum Islam, minum khamr itu dicambuk 40 kali. Di muka umum, diumumkan. Zaman Khalifah Umar bin Khattab tidak 40 kali, zaman Nabi 40 kali. Tapi zaman Umar bin Khattab beratkan lagi, 80 kali dicambuk. Ya. Ini kene hukuman maksimum loh. Nek minimal ngene jera tape. Minimal 5 tahun berarti tidak boleh kurang dari 5 tahun. Nek maksimum 5 tahun boleh sehari. Dihukum sehari pokoknya paling banyak 5 tahun. Sebulan boleh, seminggu boleh kan gitu wong sing dikoe maksimum. Tapi udah coba baca ayatnya ya. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anish sholati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ya, iya. Itu dikatakan itu perbuatan setan. Khamr itu perbuatan setan, judi perbuatan setan. Maka jauhilah supaya kamu beruntung. Maka yang tidak mau menjauhi judi, tidak mau menjauhi minum khamr mabuk, tidak akan beruntung, pasti akan rugi. Berapa banyak tahun baru itu yang mati karena minum khamr itu. Di Sidoarjo, juga di Purworejo, berapa yang mati? Pesta miras itu. Dan di tempat-tempat yang lain, apalagi katakan oleh Pak Polisi ini tadi, malah anak-anak kecil konsumsinya. Lacuran juga ya, kata Bu Risma itu juga, ya, anak-anak SD, SMP. Gitu. Loh, kalau sudah kejahatan, perbuatan setan merambah di mana-mana, tunggu aja kehancuran bangsa ini. Pasti akan hancur. Maka kita tidak rela. Ini dihancurkan. Maka pentingnya pengajian. Ya, pentingnya pengajian. Ya, biar ngerti. Gitu, khamr itu akibatnya begini. Nah, kalau sudah mengerti itu, tidak usah dipaksa-paksa, dia akan berhenti dengan sendirinya. Berhenti dengan sendirinya. Maka penting ngaji. Jadi beberapa teman ngaji malah diura-ura. Ya, yang mabuk-mabuk malah dibiarkan. Nah, ini memang orang itu tidak ingin untung. Dan dia, orang yang semacam itu senang karena negeri itu dihancurkan oleh Allah. Padahal Allah kalau menghancurkan bukan yang bersalah saja. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada suatu hari kalau Allah mendatuhkan azabnya tidak hanya mengenai orang yang bersalah saja. Tapi orang yang tidak salah pun akan kena karena dia membiarkan berlangsungnya kesalahan tadi. Ini, maka sudah bagus. Harus tumbuh, ya, maka di Surakarta ini mudah-mudahan dicontoh daerah-daerah yang lain. Anti miras, bentuk apapun dilarang keras. Ya, untuk miras-miras. Di Jakarta sendiri ada, disiarkan TV itu, geng motor itu loh. Ya, 20 orang. Katanya siaran TV sebelum melakukan aktivitasnya mabuk sulu, minum. Nanti berani ada yang langsung baca orang, ada yang nyiram dengan air keras, ya, ngerebut kendaraan di jalan, tidak mau dibaca orangnya. Nah itu akibat mabuk-mabuk semacam itu masa akan dibiarkan saja. Nah, harus tegas itu. Maka terutama aparat penegak hukum, dan termasuk kepolisian, harus mengambil langkah tegas. Mestinya hukumnya sih, nah itu yang membuat undang-undang itu DPR sana. Nanti kita kalau kuat usulan dari bawah, pengajian-pengajian bisa berjalan lancar, orang-orang yang menjadi wakil-wakil rakyat itu mengerti tentang aturan Islam, aturan agama, nanti dia akan menyuarakan di sana. Sehingga yang membahayakan bangsa dan negara, apalagi generasi mendatang ini, akan diantisipasi semaksimalnya. Ya, jadi keprihatinan seorang polisi, dan ini keprihatinan kita semua, terutama umat Islam, mesti prihatin. Dilalah yang ketangkep-ketangkep itu, dilalah ya wong Islam kabeh. Memang negara kita mayoritas beragama Islam. Jahatan-jahatan mesti dilakukan orang Islam. Kebanyakan orang Islam-Islam. Di negeri kita itu juga hanya Islam-Islam pengakuan, tidak mengerti tentang Islam yang sebenarnya. Maka perlunya ngaji biar ngerti Islam. Ya, kalau tidak mau ngaji, ya tidak ngerti Islam. Ya, terima kasih atas keprihatinannya terhadap bangsa dan negara ini. Terus yang lain? Baik, berikutnya penanya nomor 9. Mic nomor 9, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Saya Ibu Yeli Prasasti dari Sambirjo 1. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, saya menggarisbawahi dan menyambung penanya depan, yaitu tentang rokok dan minuman keras. Subhanallah, masih ada seorang anggota Polri yang menyampaikannya sambil meneteskan air mata. Hanya Bu, tidak hanya seorang ini, sebenarnya polisi-polisi yang perhatian banyak. Maksudnya di forum ini, Ustaz. Hanya beliau tidak membuat hukum dan tidak berani melanggar hukum, hukumnya ringan, ya segitu aja. Iya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, bagaimana cara yang paling efektif untuk mencegah supaya orang tersebut tidak merokok pertama? Kadang-kadang kita tahu bagaimana sebenarnya orang yang perokok itu sebenarnya tahu tentang teorinya, tentang akibat dan dampaknya, tapi mereka tetap saja pasti punya alasan untuk tidak berhenti merokok. Yang sangat memprihatinkan kadang-kadang saking takutnya mereka malah sembunyi-sembunyi merokoknya. Itu takut dengan manusia itu. Saking takutnya mereka sembunyi-sembunyi. Nah, untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Polri tadi, memang sangat prihatin sekali. Justru sekarang narkoba itu sudah tidak hanya di kota saja, Ustadz, tapi sudah masuk ke di pedesaan. Ya. Nah, marilah bagaimana cara yang paling efektif. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, di rumah mereka baik, di luar kita tidak tahu. Karena lingkungannya memang sangat kuat atau memang imannya yang kurang kuat. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara yang paling efektif untuk mencegah semua itu, Dok? Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita, orang Muslim, tidak ada jalan yang paling efektif kecuali kembali kepada aturan agama. Kalau aturan agama yang dibuat oleh Allah dan Rasulullah pun sudah tidak ditaati, apalagi aturan manusia. Maka yang paling efektif ya ngaji begini. Bentuk pengajiannya dibuka di mana-mana. Sampai hari ini, ya dah, saya belum pernah mendengar warga MTA yang malah ikut mabuk-mabukan, ikut perjudian. Tapi berita yang sampai padanya yang dulunya pemabuk-pemabuk berat mendengarkan pengajian menjadi sadar. Dulu berjudi berat sampai habis, apa-apanya habis itu. Ya, setelah mendengarkan radio ikut kajian, akhirnya sembuh. Nah, dia hilang di suatu tempat. Ketika saya jadi orang bambung, ya judi, mabuk, medok, dan sebagainya itu tidak ada yang melarang. Menegur, mengingatkan itu tidak. Setelah ngaji dengan tekun malah banyak disoroti oleh tetangga-tetangganya itu ikut aliran sesat loh. Bareng dia sendiri heran. Kamu itu gimana? Ketika saya jadi rusak, enggak kamu tegur. Sekarang jadi orang baik, malah kamu angkat aliran sesat. Nah, makanya kita doa. Mohon pada Allah melihat yang hak itu hak. Beri kekuatan, mengamalkan yang hak. Tapi melihat yang batil, tampak batil. Beri kekuatan untuk menjauhi yang batil itu. Itu apa karena lingkungan? Yang paling pokok adalah karena imannya. La hawla wa la quwata illa Ilah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Itu kekuatan iman. Ya. Maka itu untuk menebar benih keimanan, sebenarnya keimanan itu diberi oleh Allah sejak lahir. Supaya subur, tumbuh imannya itu harus disirami. Malah dengan pengajian-pengajian ini nyirami keimanan, numbuhkan iman yang akan mati. Maka harusnya semua umat Islam itu mendukung jalannya pengajian seperti kita ini. Tidak hanya di MTA saja, pengajian-pengajian yang lain, asal yang dikaji itu Quran dan Sunnah, harusnya didukung. Pemerintah harus memfasilitasi paling tidak. Malah dioprak-oprak. Nah, yang mendem judi, pelacuran malah gawe kenggon, lokalisasi. Ya. Pengajian dewe duwe nggon dewe, gawe dewe malah ora entuk, malah disegel. Ya. Itu kan orang tidak genah itu. Tidak mau melihat seperti Pak Polisi ini karena beliau tangani hukum. Melihat jalan masyarakat sudah semacam ini. Maka memprihatinkan apa yang akan terjadi nanti kalau generasi kita semacam itu. Apakah ini yang akan tanda-tanda yang dikatakan oleh Allah? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Akan datang generasi pengganti. Yaitu generasi yang jelek. Ciri-ciri generasi yang jelek. Menyia-nyiakan sholat. Tadi kalau sudah suka mabuk. Tadi diterangkan oleh ayat Al-Quran tadi. Mabuk-mabuan itu menjadikan kamu jauh mengingati Allah. Dan melupakan kamu sholat. Kalau sudah mabuk-mabuk tidak mungkin akan memelihara sholat. Mesti menyia-nyiakan sholat. Wattabau syahwat. Dan mengikuti hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya. Kalau sudah generasi menyia-nyiakan sholat, hawa nafsu diperturutkan, pasti menemani generasi itu menjadi generasi yang sesat. Nah, tentu kita tidak menginginkan. Generasi yang ada sekarang sudah tidak menyenangkan, apalagi akan datang generasi yang suka mabuk, dan generasi yang menyia-nyiakan sholat. Apa yang akan terjadi bangsa ini? Bagaimana nasib anak cucu kita mendatang? Maka tidak ada yang paling efektif, harus dihidupkan. Kajian-kajian semacam ini. Mengajak manusia amar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah kemungkaran. Mengajak kepada yang ma'ruf dengan cara yang baik. Jangan dipaksa-paksa mereka meninggalkan. Tapi disadarkan. Maka banyak pemabuk-pemabuk yang tadinya pemabuk berat ikut ngaji dengan kesadaran. Sendiri, bukan dipaksa. Nah inilah maka perlu ya, buka kelompok-kelompok kajian-kajian. Buka perluas cabang-cabang dan perwakilan seluruh Indonesia ini. Ya. Itu ya Ibu, jadi yang paling efektif adalah dengan cara memahami, ikut ngaji, memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi, insya Allah itu akan berhenti dengan sendirinya. Karena yang hak muncul, kata Allah, jal hak wa zahakal batil. Kalau yang hak itu muncul, yang batil hilang. Innal batila kana zahuqa. Dan menjadi ketetapan Allah bahwa yang batil itu akan hilang. Tapi syaratnya yang hak harus muncul. Memunculkan yang hak ini jangan takut risiko. Takut hambatan, jangan. Ya, apa lagi? Baik, nomor 10. Mic nomor 10, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama. Identitas dulu, Mbak. Nama dan. Ibu Linda Blora. Yang ingin saya tanyakan yang pertama mengenai pemilu Ustaz, yang ketika besok pemilihan daerah misalnya dari cabang itu sudah menentukan untuk memilih A, tapi karena kan itu pemilihan daerah, kemudian kita ternyata sudah sangat mengenal yang untuk dipilih A itu dari cabang itu. Ternyata orangnya memang akhlaknya baik, tapi dia pernah menjelek-jelekan MTA atau mungkin pernah menghalang-halangi itu, apakah tetap harus kita pilih karena itu pilihan dari cabang itu. Terus kemudian yang kedua mengenai masa izin untuk mengaji bagi wanita hamil dan melahirkan itu seberapa lama Ustaz? Masa apa? Masa izin mengaji untuk wanita hamil dan melahirkan. Karena di tempat saya itu ada beberapa yang itu izinnya kadang sampai bayinya berapa bulan begitu. Karena untuk yang hamil itu juga ada yang nyidam Ustadz. Jadi misalnya yang nyidam itu sampai kadang teler-teler begitu. Nyidam apa itu? Kalau berangkat ngaji katanya kalau gue duduk lama terus teler muntah-muntah begitu. Ada yang seperti itu. Dan saya pernah tanya juga kepada dokter kandungan itu kata Muslim, dokter kandungan Muslim katanya nyidam itu memang juga ada, Ustaz. Ya, nah, itu nyidam ya. Itu bagaimana Ustaz, ya. Masa izinnya berapa lama, guys? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kencan dengan dari Bojonegoro tadi, tekor pemilu itu. Saya orang desa-desa yang mikir pemilu ya. Ya Alhamdulillah, pemilu ini harus sukses. Jangan sampai ada warga NTA yang golput, semua harus milih. Nah kalau cabang menentukan milih ini, nanti ternyata anggotanya ada yang tahu orangnya begini, sampaikan cabang. Dan cabang nanti menentukan kalau pilihan DPRD itu kriterianya, dia mempunyai pilihan kriterianya bagaimana, sampaikan ke pusat dulu, nanti yang menentukan pusat. Nah, masukan-masukan dari warga itu perlu sampaikan. Perlu sampaikan. Jadi pimpinan cabang tidak punya wewenang untuk menentukan. Ini tidak perlu. Yang menentukan nanti pusat. Tanya. Jadi cabang, misalnya ada beberapa calon, ya kriterianya bagaimana, minta masukan, bagaimana kedekatannya, orang ini bagaimana, ya sampaikan semua ke pusat. Nanti pusat yang akan menentukan. Pertimbangan apa yang harus dipilih. Ya tak? Jadi mungkin tadi cabangnya tidak tahu kalau ini malah menghambat pengajian. Atau mungkin dulu menghalangi pengajian. Tapi sekarang, nah seperti yang dari Blora dulu, malah dulu ke Blora tau? Pacitan, Ngawi. Ngawi. Ngawi. Magetan, Magetan ya? Magetan. Pak Mujiono itu loh. Iya, Mujiono dari Magetan. Datang enggak ini? Enggak datang? Enggak. Dulu suka mendemo. Pengajian MTA didemo oleh Pak Mujiono. Jadi bubarkan demo. Setelah sadar, ya akhirnya sekarang ikut ngaji. Menyesal dia. Menyesal, bukan demo. Andai kata dibebaskan tuh ada orang demo itu akan di ya, akan diapakan gitu loh. Tapi di MTA kan enggak boleh. Demo bunga-bunga ya ben nganggo cangkeme dhewe kok. Bunga-bunga cangkeme dhewe bengok sak katokmu. Wong demo itu juga diizinkan oleh pemerintah, dibolehkan. Anggere aja buat anarkis. Betah-betah to sing demo karo sing ngaji betah ndi to, Pak? Wong demo ki nek ora dibayar ora metu. Lah nek ngaji ra tanpa bayaran, jadwalnya ngaji ngaji. Jadwal demo bayarane rung metu. Lah sing DP-ne rung dibayar kon mangkat meneh, ora gelem dia. Kok tahu? Tahu. Pimpinan harus tahu, semua harus tahu. Ini semua sudah berdasarkan laporan-laporan yang ainul yakin gitu. Jadi polisi nek pancen jujur mau nangkap provokatore ya iso wis dituduh iki lho provokatore iki. Ning kadang-kadang nangkap ya angel mbok polisine mbok ora ngerti saya. Wis dituduhke wis dibunderi ngono barang kok. Ini lho, orangnya ini tinggal tangkap saja. Sampai Kapolres Blora waktu membakar tempat kita itu, telepon dari sana. Wah ini karena masa begini Pak Ustaz. Mudah kalau kamu polisi tangkap saja provokatornya 2-3 orang. Gawa yang kantor polisi, dah tekoni di situ. Mesti ngaku nanti. Masa polisi orang ngerti. Dan itu Kapolres waktu itu. Mungkin ini kok dengar, biar dengar. Ya sudah, karena sudah. Di Kapolres mandek tidak ya sudah langsung Polda sekarang ditangani Polda. Nah, sebetulnya kan nah langsung Poldai mesake Polres kok dikira ora diwongke. Nah, mona ya dah kudune urutane Polsek. Polsek reso Polres. Iki Polsek ya macet, Polres yang macet langsung Polda. Nanti kalau Polda ora rampung ya Polri udah. Semua itu ada atasannya kok. Ning isor iso ya dhuure to. Ya Alhamdulillah kita punya jalur buat sampai di Kapolri sana. Sampai presiden pun kita punya. Ya memang harus begitu. Rakyat itu harus berani menghadap pimpinannya. Ya. Ya itu ya. Jadi untuk pemilihan umum nanti insya Allah. Masih berapa hari lagi ini? Ya nanti kira-kira ya 4 atau 5 hari ya, sebelum hari H nanti ada kepastian. Tapi yang jelas harus memilih orang-orang yang saya tadi. Masa izin bagi wanita hamil berapa? Hamil dan melahirkan ya tergantung. Tenda lagi hamil sebulan wis teler terus ya. Tangi ngono wis idu. Anton yang didi hamili malah yang didi gua tempolong cacu wae. Tapi nek ngaji malah gilani kancane. Wah itu wae terus itu. Tempolong ngiler wae. Lah wong ra usah pelem jaluk pentil pelem coba. Katanya nyidam. Nek nyidam terbelor atau gampang. Dan nyidam pelem belum saatnya itu kan susah. Ya udah itu terserah. Tidak ada ketetapan berapa hari ya sampai kamu sehat kembali. Ya, belum bisa datang ke sini, ya alhamdulillah pengajian bisa kamu ikuti. Dengarkan lewat radio di rumah. Ya, jangan sampai setelah hamil terus belas rata urai pengajian, nanti habis melahirkan hilang nanti. Ya. Itu ya. Apa lagi? Baik nomor 7. Mic nomor 7 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Agung Setiono dari Jambi. Jambi? Ya. Ya. Yang kapan? Mau kami tanyakan, yaitu ya. Mengenai neraka. Orang yang disiksa dalam neraka katanya kekal. Tapi pernah kami dengar, bila ada iman sedikit, akan diangkat lalu dimasukkan ke dalam telaga Kausar lalu dimasukkan ke dalam neraka. Cuman itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kok katanya gimana? Ya, yang mengatakan siapa? Ya kalau dalam Al-Quran tadi baru aja ditanyakan dalam brosur tadi kekal. Selama ada langit dan bumi itu kan. Atau memang akan diizinkan masuk surga setelah ada unta masuk ke lubang jarum. Ya. Jadi tunggu aja. Ya. Siapa yang masuk neraka itu? Siapa? Ya, tadi sudah terangkan orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan menyombongkan diri. Ya, yang mendustakan dan menyombongkan diri. Mereka itulah akan masukkan neraka. Ya, dia tidak akan diselama ada langit dan bumi. Ya. Itu adapun yang mengatakan di neraka iman sedikit bisa memang betul iman sedikit, tapi gambarnya tidak seperti itu. Nabi pernah dalam satu riwayat ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Bingung ini, mengatakan wong 90 songo itu kan berat itu. Kemudian dia bingung dan kadang-kadang bingung tanya ada dia orang dianggap orang itu orang mengerti agama, yang tanyakan, hey Tuhan, saya sudah membunuh 99 orang, kalau saya mau bertobat ada jalannya enggak ya? Yang ditanya tadi, wah lah membunuh satu orang aja dosa besar, 99, wah enggak ada tobatnya, langsung yang ditanya, bunuh sisan. Enggak bisa tobat ya sisan-sisan gitu, genep 100. Apakah dia terus tenang? Tidak, masih bingung. Bagaimana jalan keluarnya? Akhirnya ketemu lagi seorang ulama ahli agama, mengerti betul, tanya. Dia terangkan, ya sudah 100 orang saya membunuh, tapi saya ingin bertobat, apa ada jalannya untuk tobat? Oh, diterangkan itu. Bisa, tobat. Jalanlah kamu menuju ke sana. Jalan bertobat, sekarang kamu datang ke seorang itu, minta nasihat, ucapan tobat, bagaimana? Dan nyatakan kamu bertobat. Tidak akan mengulangi lagi. Mau taubatan nasuha. Betul? Ya. Orang ini jalan. Itu loh, sekarang itu ya supaya datang ke pengajian. Karena tekan caranya tobat itu bagaimana. Nah betul dalam perjalanan belum sampai di tempat pengajian itu orangnya mati di jalan. Terus dalam riwayat itu. Sampai diterangkan oleh Nabi, malaikat seolah bertengkar. Satu malaikat pencatat kebaikan, satu malaikat pencatat keburukan. Pencatat keburukan masih mencatat nih, masih mati dalam keadaan kafir ini. Yang malaikat pencatat kebaikan ini sudah bertobat dan niat dalam perjalanan ini menuju tempat tobat, dia mati dalam keadaan Islam. Maka dia masuk surga ini. Sampai dalam lihat itu diukur, coba diukur jarak. Dari rumah ke tempat yang mati tadi, Dan dari tempat mati ke tempat yang dituju masih jauh mana? Ternyata sudah diukur lebih dekat ke tempat yang dituju. Jadi perjalanan dari rumah ke tempat mati dan di tempat yang mati sampai yang tempat yang dituju sudah lebih dekat ke tempat yang dituju. Nah, berarti ini sudah betul-betul niatnya itu sungguh-sungguh. Maka orang ini masuk surga. Ya. Nah kalau dihitung berapa imannya, berapa kafirnya sampai dia membunuh 100 orang. Dia menjadi orang iman baru sedikit, baru akan bertobat mati di jalan masuk surga. Lah ini maksudnya iman walaupun sedikit bisa bakal masuk surga. Ini dibanding imannya kan sedikit sekali. Dalam Quran diterangkan. Dibaca ayat surat Al-Anfal itu. 38. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf wa an ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya, ya kan? Kalau kamu kafir, berhenti dari kekafirannya, semua dosanya yang ketika kafir diampuni semua. Sekarang saya kafir, sekarang menyatakan di saya masuk Islam. Masuk Islam. Orang umurnya sudah 50 tahun kafir. Terus dia menyatakan masuk Islam. Baru sehari dua hari dia mati. Masuk surga dia. Dan sekarang dibanding kafirnya dan imannya. Kan sedikit sekali imannya. Baru dia masuk Islam baru sehari itu mati. Berarti imannya kan sedikit sekali. Tapi bisa menghapus. Karena janji Allah tadi. Kalau kamu kafir terus jadi orang Islam. Semua dosamu ketika kafir diampuni semua. Berarti kan sudah. Tidak punya dosa, mati masuk surga lah. Itu imanmu sedikit bisa membawa kamu ke surga. Gitu. Jadi tidak kok. Karena punya iman sedikit, masukkan dulu ke neraka. Berdusek-useknya di neraka gitu. Nanti setelah itu bawa ke masuk surga. Nah itu bertentangan dengan ayat Allah tadi, surat Az-Zumar 61 tadi. Orang bertakwa yang masuk surga. Sedang dia tidak pernah disentuh oleh api neraka. Disentuh pun tidak, apalagi kok masuk. Ini Quran yang mengatakan ini. Ya, maka kalau hanya katanya-katanya, ya silakan aja. Ini Qurannya mengatakan begitu, Qurannya. Tidak disentuh api neraka. Nah sekarang mau menjadi masuk neraka dulu. Ya, tempatnya di mana? Padahal neraka disediakan oleh Allah itu untuk orang-orang kafir. Fattakun naro lati waquduhanas wal hijarah wa'idatil kafirin. Takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada neraka. Yang bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Jadi yang dimasukkan neraka atau masuk surga, masuk neraka tadi sebagai apa dia? Kalau orang bertakwa enggak ada tempat. Ini untuk orang kafir aja kok. Nyata? Jadi orang Allah membuat neraka itu untuk orang kafir. Selain orang kafir enggak ada masuk situ. Ini iman sedikit enggak. Ya. Dia kafir. Kalau kafir masuk. Kalau orang yang bertakwa enggak ada tempat di neraka. Orang kafir enggak ada tempat di surga. Maka Allah membuat surga. Wa'idan lil muttaqin. Diakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka tadi sudah saya katakan, tidak mungkin Allah akan menyediakan, tidak mungkin Allah akan memasukkan orang bertakwa ke neraka. Ya, wong Allah sendiri sudah menyatakan neraka itu dibuat untuk orang-orang kafir. Lah kok orang bertakwa masuk neraka, tapi sedikit. Siapa yang bilang sedikit itu? Ya? Itu pengaruh orang-orang Yahudi itu baru dibaca ayatnya itu. Lan tamasana nar illa ayyama ma'dudat. Al-Baqarah 85 atau berapa itu? Surat Al-Baqarah ayat 80. Ya, 80 ya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya, itu mengatakan saya nanti masuk neraka hanya beberapa hari, itu maksudnya sebentar gitu lah. Nabi Muhammad disuruh tanyakan Muhammad, apa Allah pernah berjanji kepadamu bahwa kamu nanti akan dimasukkan neraka hanya sebentar? Atau itu hanya angan-anganmu sendiri? Kalau Allah menjanjikan kamu masuk neraka hanya sebentar, pasti akan ditepati. Tetapi kalau Allah tidak menjanjikan orang masuk neraka sebentar, kok kamu menganggap lanta masanan nar illa ayyama ma'dudat, kamu nanti akan masuk neraka sebentar, apa itu angan-anganmu sendiri? Nah, itu kan? Maka dijelaskan dalam surat At-Taubah, coba. Surat At-Taubah 22. Atau surat ini, yang neraka tadi, Al-Ahzab 65. Al-Ahzab dulu. Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 65. Khalidina fiha abada la yajiduna waliyaw wala nasira. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Nah, ya sebelumnya itu. Innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, yakni neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Nah, jadi neraka itu selamanya. Karena kalau di surga katanya ada abada. Lah ini juga ada itu. Khalidina fiha abada. Di surga juga khalidina fiha abada. Ayat 22 tadi surat Taubah. Surat At-Taubah ayat 22. Saya baca dari 21. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Jadi orang di surga itu ya kekal abadi selama-lamanya. Di neraka ya kekal selama-lamanya. Kecuali kalau Allah mengendaki lain. Allah mendaki lain diterangkan orang ahli neraka bisa masuk surga kalau ada unta masuk ke lubang jarum. Nanti kalau ada unta masuk lubang jarum, orang neraka masuk surga semua. Tapi yang perlu ditanyakan, mungkinkah unta bisa masuk ke lubang jarum? Lah gitu ya ta? Nah. Maka iman walaupun sedikit masuk surga tidak salah, betul. Tapi jangan kamu anggap masukkan neraka dulu baru masuk surga. Imannya dengan kafirnya kalau dibanding banyak kafirnya. Selama 60 tahun kafir terus, baru masuk Islam sehari dua hari mati, masuk surga dia. Karena dosanya ketika kafir diampuni semua setelah masuk Islam. Ayo apalagi? Terakhir barangkali ini, nomor 17 terakhir Pak. Assalamualaikum. Mohon maaf karena waktu nomor 17 terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jawari Pak Ustaz. Dari ya. Batu Malang. Dari? Batu Malang. Oh Jatimur. Malang. Gimana ya, sana? Batu. Kena? Ya. Anu kena enggak kelut? Ya Alhamdulillah. Kalau batu tidak begitu parah. Kalau yang di Pujon, kandangan, pare, kandang, dan sebagainya, ngantang, yang ngantang, di dari rafting itu parah, Pak. Ya, kemarin Satgas MTA kan? Ya. Di ngantang sana. Begini, Pak Ustadz, kami ada sedikit permasalahan. Kami pernah ke kakak saya ke Karanganyar. Kebetulan pada saat itu kami nyetel-nyetel radio mendengar ceramah daripada Pak Ustadz. Kami mendengar bahwa ada salah satu Ustadz atau seorang kiai di Malang itu yang distelkan pada saat itu, pada saat Ustadz ceramah itu mengatakan hal-hal yang tidak baik. Saya kira kami dah saudara-saudara sekalian sudah tahu bahwa di MTA itu menghalalkan anjing dan sebagainya begitu. Kiai Marzuki itu. Iya, dari enggak tahu, enggak tahu. Ya, Kiai Marzuki. Dari hal seperti itu kami sangat berprihatin karena kami di Batu kami juga pernah tahun 91 itu kami bersama-sama 12 orang itu bersama-sama ingin membuat masjid yang notabene adalah kalau dulu Muhammadiyah gitu. Jadi karena di sana itu hampir 80% di daerah kami itu adalah saudara kita yang sampai saat ini juga masih setiap hari Jumat mengadakan tahlil. Kalau meninggal dunia ya apa? Dikomat atau diadani. Kami pernah bertanya kepada Mudin, Pak Mudin, apakah yang mati itu setelah apa azan dan komat apa nanti bisa sholat sendiri? Kami malah dimarahi. Kamu itu orang ngerti, gak usah takon kau yang ngunu kuingin. Ya udah, tidak apa-apa. Nah, hanya setelah kami mendengar radio itu 3 bulan yang lalu, saya berembuk sama istri, saya akan bekerja di Solo, di Karanganyar, ya bekerja serabutan. Memang kami punya rencana dengan kejadian-kejadian tersebut, kami ingin anak saya yang ragil, laki-laki, ingin nyantri di MTA. Apakah bisa Pak Ustadz? Kami mohon penjelasan supaya anak saya nanti paling tidak bisa mengikuti jejak-jejak yang benar. Memang di Malang itu sudah ada MTA di Soekarno-Hatta. Kalau tidak salah, kalau dari Batu, arah Batu itu lewat di depan Arhanud, itu tepatnya yang jebol di RRI. Itu ada, di situ ada papan MTA gitu. Tapi saya belum pernah menemui di sana, belum pernah mengaji di sana. Nah, keinginan kami adalah yang sangat kuat bersama keluarga, bersama istri, itu hanya ingin menyantrikan anak kami yang ragil ini di pondok MTA. Umurnya berapa? Umurnya 23, bulan Oktober kemarin sudah di wisuda S1, jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Ya. Kami mohon untuk penjelasan, dan apakah pertanyaan saya yang tadi kembali ke yang nomor 1, yang mengatakan seperti itu apa tidak diproses, Pak Ustaz? Itu ya. Secara hukum, dia sudah menfitnah. Ya. Data-data sudah ada, sudah komplit. Apakah tidak diproses secara hukum? Supaya tidak mengacaukan daripada situasi dan kondisi umat Islam pada umumnya. Ya. Jadi itu aja. Terus yang terakhir kami tadi adalah kami ingin menyantrikan putra kami yang umur 23, kelahiran tahun 91, 17 Agustus kebetulan lahirnya, ingin menyantrikan di pondok Al-Ustadz. Kami mohon penjelasan dan keputusan Al-Ustadz. Begitu kami pulang besok, kami bisa membawa anak kami, kami kirimkan ke sekarang pondok. Anaknya lulus S1 mana? Ya, lulusan S1 dari... S1 di UM, Pak Ustadz. UM Malang, Universitas Negeri Malang. Oh iya, jurusannya ya. Apa? Desain Komunikasi Visual. Oh, Desain Komunikasi Visual, ya. Iya. Saya kira itu Pak Ustadz. Putra apa putih? Putra ya? Putra. Putra. Ya. Ya. Terima kasih permohonan kami ini. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah. apakah kiai semacam itu tidak diproses menurut hukum, dingusik, ben rada betah. Ya. Tidak apa-apa. Coba lihat, kata tadi Bapak mengkhawatirkan nanti akan mengendak, tidak terpengaruh. Dia akan muni. Yang muni kan sudah berapa lama yang lalu. Walaupun kasetnya sampai sekarang beredar di mana-mana, di Kerinci ya begitu, ya di mana-mana. Tapi kenyataannya, warga MTA tidak makin surut dengan keterangan Kiai Marzuki itu malah banyak yang berdatangan. Ya malah apa ya? Malah dingusik, berdok suwe gitu. Jadi biar sebarkan, biar puas ya. Karena Allah mengatakan siapa yang paling banyak menyebarkan fitnah, paling banyak memikul dosanya. Nah, nanti orang mendengar kaset itu ikut menyebarkan, biar ikut nanggung risikonya. Itu kaset itu, kalau ini sudah saya sertai dengan jawaban saya. Kalau Bapak sering dengarkan radio MTA, kalau diputarkan kasetnya Marzuki itu, dan itu belakangnya diiringi jawaban saya. Menerangkan bahwa itu berita bohong. Apalagi yang diambil contoh di Soekarjo itu banyak wanita-wanita berjilbab yang jual kerengsengan anjing. Ya itu suruh cari wong Soekarjo, kan tidak ada orang jual wong kudungan, jual kerengsengan anjing itu tidak ada. Ya, itu dan mengatakan pernah ketemu saya karena saya dituduhi kitab Melayu. Sampai hari ini saya ketemu orangnya belum pernah. Maka kalau dia mengatakan ketemu saya itu bohong besar. Bohong besar. Maka kalau kiai pembohong itu masa umatnya akan percaya? Lama-lama nanti lari. Tidak akan dipercaya lagi wong pembohong. Sedang Nabi mengatakan, iyyakum wal kadziba, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi sifat bohong. Bohong itu pangkal kejahatan. Dari bohong tadilah akhirnya kamu akan bawa ke neraka. Ya, dia kalau dia tidak tobat, biar nanti dimasukkan oleh Allah ke neraka. Karena Allah juga mengancam, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Dan siapa memfitnah orang-orang mukmin laki maupun perempuan kemudian tidak bertobat, akan diazab oleh Allah, ancam jahanam dan ancam yang membakar. Ya, kita tidak kecil dengan fitnah-fitnah itu, tidak menjadi kecil, tidak. Karena masyarakat kita yang cinta agama ini makin lama makin cerdas. Ya, makin cerdas. Ya, tidak mungkin toh. MTA kok menghalalkan anjing itu udah. Maka terus yang dengar itu kepengen tahu apa benar toh. Nah, terus sampai di sini, oh ternyata bohong itu. Tidak hanya itu, malah gandengannya kan MTA itu mengatakan zina lebih baik daripada tahlil. Padahal di MTA ada peraturan, kalau ada warga MTA zina dibekot, dikeluarkan. Tidak boleh diberi salam. Bekot sudah. Luru-luruan saja tidak boleh. Tidak kok di luar zina lebih baik daripada. Nah, kita dengan orang tahlilan tidak pernah ada bekot-bekotan. Tapi kita tidak pernah bicara itu. Yang mau tahlilan silakan tahlilan. Yang tidak mau jangan dipaksa. Negara kita itu negara Pancasila. Saling menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh memaksakan kehendak. Apalagi kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu bangsa Indonesia. Ya. Maka saya katakan, mong ora tahlilan wis salat, puasa, zakat, haji, ora tahlilan di ya, diolok-olok, di ora-ora. Ning ora gelem salat, ora gelem puasa, malah gawe potongan, gawe judi nek melu tahlilan ora dipermasalahke. Islam itu bukan itu. Islam itu ditegakkan dengan salat. Itulah. Itu biar mereka apa tidak diproses, nanti akan diproses oleh Allah sendiri. Yang dibiarkan itu lama-lama kan. Ya, mudah-mudahan sadar. Ibu ini ora sadar, ya resikonya biar ditanggung sendiri. Itu ya, Bapak. Saya rasa cukup. Ini anak yang masih jadi mau nyantri, mau mondok di MTA itu kebetulan tidak punya pondok. Pondoknya itu pondok SMA, pondok SMP. Lah sudah mahasiswa lulus masuk di SMA, di SMP. Ya, pondok SMA. akan mendirikan pondok pesantren baru akan. Alhamdulillah ini sudah jalan tanah, kemarin sudah diurus Pak Yoyo, Dr. Yoyo Mugiatno, dan Insinyur Sunarjo kemarin ke Surabaya, karena salah satu yang mempunyai tanah yang kita beli itu rumahnya di Surabaya sana. Nah, insya Allah dengan pertolongan Allah lah mudah-mudahan segera terwujud, kita beri tanah untuk pondok pesantren itu 10 hektar. Sudah ada kesepakatan harta. Kesepakatan apa? Harga, bukan harta. Kesepakatan harga 10 hektar. Bayangkan berapa M 10 hektar itu. Rencana tahun ini tahun pembangunan. 2015 menerima murid baru. Ya. Nah, maka karena tanah 10 hektar itu harganya juga tidak sedikit, saya menyeru bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ikut andil silahkan, tidak ikut andil ya tidak apa-apa. Yang bakhil ya nanti dikalungkan di lehernya. Yang tidak bakhil tentu akan ini mencetak kader-kader. Ya, pondok pesantren akan mencetak kader-kader agama yang nanti generasi berikutnya bukan generasi mabuk, bukan generasi judi, tapi generasi Qur'ani. Mudah-mudahan bisa berhasil yang kita harapkan. Maka itu, ibu yang tanya tadi, solusi terbaik apa? Memang mendirikan kajian-kajian, siapkan kader-kader generasi penerus yang lebih baik. Jangan sampai meninggalkan generasi yang jelek. Ciri generasi yang jelek, menyia-nyiakan sholat, menuruti hawa nafsu. Maka kita perlu berikan pondok. Sekolah-sekolah formal sudah ada, SMP dari TK, SD, SMP, SMA sudah ada. Nah sekarang kita rilis pondok pesantren. Nanti itu pondok pesantren yang dari situ kita harapkan lulus dari pondok pesantren nanti mampu berbahasa Arab dengan baik, mampu berbahasa Inggris dengan baik, mampu membaca kitab. Sebab kitab kita banyak, kitab-kitab tulisannya Arab kabeh itu. Banyak. Nah, kalau tidak disiapkan generasi penerusnya, untuk siapa nanti? Yang akan membaca kitab-kitab itu siapa? Nah, ibaratnya tentara itu kitab itu sebagai pelurunya. Ya, pelurunya. Ambilkan ilmu dari situ. Nah, disitulah nanti kita cetak generasi yang akan bisa meneruskan bacaan-bacaan kitab itu. Kita kan tidak lama lagi kita akan mati. Nah, generasi yang akan datang, jangan sampai generasi yang jelek. Nah, maka itulah saya himbau. Karena ini tahun 2013 kemarin rencananya pembelian tanah. Sudah dapat, mundur 2 bulan. Sebenarnya tahun 13 itu harus sudah dapat. Ternyata baru ada keputusan tahun 2014 sudah Maret. Jadi mundur 3 bulan ini. Dah. Jadi rencananya 2014 bangun. Jadi sekarang ini tahun pembangunan. Ya. Nanti apa itu arsitekturnya, pemborongnya dari Jakarta sudah datang di sini untuk mau lihat lokasinya. Bangun. Nanti 2015 menerima murid baru. Ya, tempatnya di Karanganyar. Di Karanganyar sana. Nah, maka saya himbau bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut berpartisipasi untuk membangun tempat itu, sanjurkan. Ikut andil. Baik yang ada di sini maupun yang dengar di rumah. Silakan yang mau ikut. Kami tidak akan ngubengkel list. Enggak. Yang ikut silakan ikut. Yang tidak ikut, ora sah melu. Timbangannya gue melu gereneng kan. Bosojo melu. Kalau ibu tidak ikut, bapak tidak ikut, tuh jangan dikira Allah kaya. Nanti akan diganti generasi baru yang tidak bakhil seperti yang diganti. Insya Allah akan terwujud nanti. Masing yang tidak ikut urun, nek anaknya sekolah rumah itu orang boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Walaupun tidak urut boleh. Bapak-bapak ya, mau ikut mendirikan gedung ini, ada yang tidak ikut kan? Ngaji ya boleh gitu kok. Tidur di sini ya boleh silakan. Ya, mudah-mudahan lah dengan pertolongan Allah, Allah beri kemudahan cuma. Jadi tentang pertanyaan Bapak ini apa jadi proses, biar nanti prosesnya Allah yang akan memberikan keputusan. Kita doa aja kepada Allah. Orang-orang yang suka memfitnah MTA, menghalangi kegiatan tabligh dakwah kita ini, mudah-mudahan Allah menyelesaikan menurut kehendak Allah. Entah oleh Allah mau diselesaikan bagaimana, terserah Allah. Apa diberikan hidayah dia sadar atau bagaimana, terserah Allah lah yang kita gandaki begitu. Ya, baik, sudah cukup. Penyerahan Jumat, Ustaz. Ya. Yang pertama dari Mbah Samiran dari Geger Grobogan, ini berupa dua keris. Oh, Geger, mohon maaf, dari Geger. Dari Geger Grobogan ini berupa dua keris. Ya. Kemudian ada susulan ini dari Bu Rohmat dari Keongawi Teras Boyolali. Ini menyerahkan jimat berupa merah delima. Untuk apa itu? Kesemuanya tidak disebutkan. Ya. Kemudian titipan salam dari saudara-saudara kita peserta pagi akad pagi dari jarak jauh, yaitu dari Malaysia, dari Abu Dhabi, dari Korea, Singapura, dari Jerman, Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Lahat, Buja, Kendal, Purwokerto, Magelang, Purwodadi, Kedunggalar, Gresik, Pandak, Pontianak, Ketapang, Kuburaya, Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun, Pulang Pisau, Kalimantan Barat, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Luwu Timur, dan dari Lombok. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali kepada saudara-saudara yang ikut di jarak jauh ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Saya rasa cukup sekian untuk siang hari ini, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.